La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. La tudriku raiso metuki, metuki tenanan utawa ngerteni tenanan huwa Allah. La tudriku raiso mirsani tenanan utawa raiso ikhatoh ya, raiso menangi tenanan huwa Allah sepal absaru pira-pira mata. Apa pira-pira mripat-mripat donya utawa mripat napa kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absorhu ing Allah. Kula feleni ge la tar la tudrikuhul absor. Ora mirsani tenanan utawa ora iso roh tenanan hu ing Allah pa absoru pira-pira mata. Cek mata ning donya, cek mata kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absorhu ing Allah. Wa hadza taiki ku makhsusun den takhsis li ru'yatil mu'minina krana oleh ningali wong mukmin lagu maring Allah taala fil akhirati ing dalem akhirat. Dikauli ta'ala krono dawuh ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiyah nadhirah. Wujuhun utawi sumben ngono pira-pira wajah yawma idin e yawma idqomatis sa'ah. Nalikane terjadine kiamat. Nadhiratun iku wajah sing semlorong utawa sing bersinar. Ila rabbiyah kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku wajah-wajah sing iso ningali. Wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minin liqauli ta'ala wa hadits syaikhani lan krana hadits Bukhari Muslim rupane innakum satarona rabbakum. Innakum satamne sira kabeh satarona bakal ningali sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh kama tarawna. Kaya oleh ningali sira kabeh al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing dalem malam purnama. Muntiten. Wakilah lan didhawuhna pengene al-muradu te kang sing kersane pangeran ula tuhitu bihi ora iso ngliputi ya mesti ora iso roh tenanan apa absor bihi ing Allah. Wa wa halite apa yudriku iku iso ngidroki apa? Apa iku sing menemukan al-absor ing pira-pira peningal. Aya rohat kesini ningali sapa wa ing absor wala taro lan ora ningali apa absor ing Allah. Wala jusulan ora wenang apa dalik, maknane dalik niku idrakul absor ghairuhu wala idriku ghairuhu al absor. Makanya kondisi seperti itu iku ora wenang fi ghairihi dalam liyane idrak ma Allah atau fi ghairihi dalam liyane Allah. Mun titik. Utawa maknane ngene, au yudriku utawa ngidroki sapa Allah al basara ing basar. Basar pandangan mata. Wa wa halate basar wala yudriku ora iso menthuki apa basar ing apa. Au yuhitu utawa ngliputi apa basar bi ing Allah. Ikhatotan ilman gitu lawan ngerti tenan. Wawati Allah iku al-latifu iku dat sing banget aluse bi awliyaihi klan pira-pira wali-waliane Allah al-khabiru dat sing bijak ihim klan awliyaihi. Kul ngucapo sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad qad ja'akum basairu mir rabbikum. Qad ja'a teman-teman teko kumi sira kabeh apa basairu pira-pira hujjah pira-pira mata hati utawa pira-pira basira. Ay hujjatun tegese pira-pira hujjah mir rabbikum sanging pangeran sira kabeh. Faman absara ini kan faman absoro fali nafsi ini orang dipisah faman mengkoti sapane wong absoro mirsani sopaman ha kelawan basiro faman mongko iman sopaman fali nafsi mongko utawi basiro manfaat kanggo awak dhewe ne man manane absoro tegese mirsani sopaman e fali nafsihi absoro mongko yang untung nawak ide absoro mirsani sopaman di ana sawab ibsorihi korona satemne ganjarani basiro wong ya lagu manfaat kede wong dhewe. Wa man tasafani wa am yakum micek sapa man anha sanging basira fadhalla mongko tersesat sapa man yu faaliha mongko iku mlarat ing atase nafsihi nggih faaliha mongko iku mlarat ing atase nafsihi wa balu idlalihi utawi musibahe olehe tersesate man wa ma ana alaikum bi hafid wa ma ana lan ora ana teng sunani kumate sira kabeh bi hafidin lan sing jaga rokibin sing jaga li amalikum maring boro-boro ngamal sira kabeh. Ina ma'anang sinta ingsun iku nadhirun mok wong sing ngelingno. Wa kadzalika nusarriful ayat. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kabeh kama bayana kala enrangno ingsun mak perkara zikra kang disebut apa mak. Nusarrifu jelasno ingsun nubayinu tegese jelasno ingsun ala ayat ing pira-pira ayat. Maksudnya jelasno sing diwolak-walik jenenge nasrif. Jelasno sing diulang-ulang dengan variasi sing beda-beda jenenge tasrif li'ata firu supaya gelem mikir sapa ngakeh. Waliyakulu lan akhirnya ben podo ngucap sopo kufar Ail kufar itu kisah komentar sopo kufar fi akibatil amri ing dalam akhirnya urusan. Oleh ngucap darosta. Nak kira kita nama waliyakulu darosta. Maksudnya dalih pendek. Darosta. Waliyakulu darosta darosta. Maksudnya kira amalah darosat. Waliyakulu lan akhirnya bodoh ngucap sopo kufar. Ail kufar itu kisah ngucap sopo kufar fi akibatil amri ing dalam akhirnya urusan ngucap darosta. Belajar siro. Maknane Jakarta tekse saling iling-ilingan siro, saling mengingatkan siro ahlal kitab bisertane ahli kitab. Wa fi qira'atin lan siji qira'ah darosta. Ya kate sajane wa fi qira'atin darosat ay qira' tal kutub. Wa fi fathit tal war ra was sin. Tal ra sin. Wa fal yadara ala sin. Wa fi qira'atin darosta kados kaya kira-kira kita boten darosta ten no? Darosta. Deres sira manane belajar sira iku tubal madin ing pira-pira kitabe sing wis kliwat. Wa cita lan teko sira biada klan iki minha minal kutubil madin. Wali nubayyinahu. Lan supaya nerangno ingsun hu ing hadal kitab iki men maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum. Itafi antoto sira Muhammad mang perkara uhya kang den wahyana apa maile kamaring sira mirabika sing pikiran sira. Maknane Al-Qur'an tegese kanut Qur'an. Jadi Al-Qur'an iki anggap mawon badal sange ma uhya. Itafi ma uhya ilaika mirabbi. La ilaha illahu ra ono pangeran kang hak iku wujud illahu kecuali Allah. Wa arid lan mengo sira maknane gak usah kakean diurusan utawa aja gateno sira anil musyrikin sing grup-grup wong sing musyrik. Walau sa'ambo mengkersa'ana sopa Allah, Allah ma'asyroku mongkora podong lakoni musyrik sopa musyrikun. Wa ma'ja'alna ka'alim hafidho. Lan orang gawe ingsun ka'ing siro, alaihi mengatasi musyikin, tak gawe hafidhon yang wong sing tukang ngontrol, tukang yoga. Rokiban kasi wong sing tukang ngontrol. Misalnya fatu jaziyahum mongkokwe di otoritas males siro kafehum al musyikin, bi'amalihim klan ngamal-ngamali musyikin. Wa ma'anta alaihim biwakil. Lan orang-orang te siro alaihi mengatasi musyikin, biwakilin. Kelawan makiliaku maksudnya radio otoritas fatas burohum fatas burohum mongko maksa sirohum ing al-musyrikin alal iman ing atas iman sedawa Imam Suyuti wahada utawiki ku qoblal amri sedurunge den perintah fil kitali kelawan kital atau kelawan males gimana nih kitali ku males utawi nopun gak ngelawan fil kitali kelawan kital atau kelawan pun kalau terangkan gitu. Terus kalau ada ayat iskal ya. Misalnya keyakinannya kita itu nanti di surga itu melihat Allah apa enggak, keyakinannya kita lah melihat itu berarti nafyu ru'ya itu fid dunia. Jadi pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas ya, saya ulang lagi ya, pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas itu biasanya itu kalau ada lafadz sing dohirin itu beda, apa dohirin apa? Beda itu khilahnya, solusinya itu dianggap halan duna halin. Misalnya latut drihul absor evid dunya. Dan nanti ayat ru'yah itu fil akhirah. Seorang lagi ya, pilihannya satu apa? Latut drihul absor evid dunya. Terus nanti yang wujuhu yawma idin nadiroh apa? Fil akhirat. Ya, jadi itu juga pilihan jadi la tudrikul absor evit dunia. Terus nanti yang wujuhu yawma idin nadhiroh ila robya nadhiroh fil akhirah. Itu juga pilihan takwil. Terus kedua kedua khilahnya itu idrok yang dinafikan itu idrok dengan makna ikhato. Ikhato itu tahu detail, tahu yang sampai mampu mensifati. Itu ya tadi ya pilihan pertama apa? Adamul idrok atau la tudrikul absar itu fit dunia. Karena sekali fil akhirah iku ngikuti ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbia nadhira. Berarti adamul idrok itu halan, maknane halan itu satu kondisi halat dunia. Nanti nazar atau ru'yatullah niku halan ukhra niku napa? Fil akhirah. Itu satu takwil. Takwil kedua yang dinafikan Allah itu idrok. Idrok itu menemukan secara detail. Tentu itu tidak mungkin karena apapun hebatnya makhluk itu tetap fani, sesuatu yang rusak, yang profan, sementara Allah itu qadir. Meskipun di akhirat kita melihat Allah pun tidak ikhathah. Napa? Tidak napa? Ikhathah. Jadi mau keceluk ru'yah, keceluk iso mirsani pangeran tapi tetap boten ikhathah. Itu yang dinafikan Allah berarti napa? Ikhathahnya, bukan mutlakur ru'yah, tapi napa? Ikhathah, ngerti secara padet detail. Itu ya bagian dari takwil ya. Saya ulang lagi, itu bagian dari napa? Takwil. Terus apa? Kan wonten babnya itu di Etkon itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang zahirnya itu saling benturan. Nggih, ayat-ayat yang zahirnya itu saling napa? Benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode napa? Mas'ulun ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia ndak ngalami saling tanya. Jadi ada periode ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensyafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan. Tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi. Wah, itu ya satu periode. Tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau zumara artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Biasa orang lagi. Pada akhirnya kita di surga kan zumara. Kalau zumara tuh saling yafiru apa enggak? Enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi, ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi, tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum lal jannati zumara, berarti kan ada bareng-bareng. Ya ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yauma la yanfa'u mal wal banun illa man atawwaf biqalbin salim. Nah, ru'yatullah juga gitu, ketika Allah nafar ru'yah itu artinya fid dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin kan jelas Quran ngendikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbih. Itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin ay yauma itqamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Lah itu Allah asbatar ru'yata. Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma apa yauma yauma dakhalal mu'minuna apa? Al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhiroh. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa ikhathah dan tidak ikhathah. Jadi berarti nafyur ru'yah ini apa? Fid dunya. Nanti wujud ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di apa hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini wow gini apa. Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya. Misalnya wal walidat yurdina auladahunna. Ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat. Ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui, misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ngendikane pangeran wa in ta'asartum fasatur diulahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui kata Allah fasatur diulahu ukhra. Nanti ya ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun. Ya satu kondisi tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu napa kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus. Misalnya orang enggak punya wudu itu haram megang Quran. Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu. Berarti hukum laya masuhu ilal mutahharun itu satu kondisi, nama? Satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh si mustakdarin di tempat yang tidak apa yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus napa? Makanya kata Imam Suyuti, wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang, Pak. Ayat tidak ru'yah itu hanya tertentu fit dunia. Sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa? Nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhathah, tahu Allah secara detail itu tentu dinafikan, meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara apa? Detail, karena kita bagaimanapun tetap makhluk dan Allah itu selalu laisa kamitslihi syai'un, itu juga takwilan. Tapi takwilan itu lebih jelimet kalau gampang yang tadi. Terus qadija akum baso irumir rabbikum, telah datang kepada kalian hujah-hujah, itu logika-logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absoro fali nafsi. Terus niki kula bolak-balik matur dawuh Syekh Nawawi Banten tengene tafsir Munir itu. Kalau ada ayat fa inna hisbawahi humul ghalibun, pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Ya, pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal, kalau secara kekuasaan itu tidak, maksudnya tidak itu tidak harus. Ini kerungan, karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir itu kalau perang loh ya, bukan perang, itu kadang Allah pakai status Muhammad yan nas, orang kafir juga nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik, itu kadang Allah pakai status Muhammad ya annas, orang kafir juga annas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama annas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi, watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama annas, ini potensinya mudawalah. Mudawalah itu ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah. Karena pertarungannya hak dan batil. Itu memang paling jelimet di ilmu tafsir. Seorang lagi itu paling jelimet di ilmu tafsir. Syekh Nawawi itu ketika di Mekah itu pas Indonesia dijajah Belanda. Bahkan di antara beliau tidak mau pulang ke Indonesia karena Indonesia dijajah Belanda. Begitu juga Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Manan. Sehingga beliau itu kan yo kepikiran, wong Islam mesti menang, nyatane Indonesia cek kalah, dek ora menangi kemerdekaan. Mboten menangi napa? Sehingga beliau semuanya ulama dulu, apalagi ulama Mesir, itu semuanya dikoptasi Prancis dulu apa zaman pas ngarang kitab itu dikoptasi apa? Prancis. Itu mesti ngalahkan itu pasukan Allah menang itu bil barohin wal hujat. Dengan logika. Ya dengan apa? Logika. Sehingga kalau bolak-balik angger matur teng pangeran, kalau angger pas tahajud, nih kalau manjen luwes siap ketemu pangeran, dunia aku di Barno. Jadi misalnya Barno aku senak anak kira-kira potongan soleh, kuliah di Amerika, di Australia di Barno. Asal raine rai soleh, boniru bapak, boniru guru, nih pokoknya raine aku rai soleh. Ya istiqorah ini rai soleh atau ora? Raine aku aja dulu hati ini, hati ora ketor. Raine kan ketor. Musi mahum fi wujuhim minasir sujud. Ora ketoro, anak mu dendor tau ora kan ketoro. Nanti asal anak mu duendor, saya ulang lagi duendor. Iku kok ning diwai, iku nur ku menang. Jadi kelebihan nur ngeten, nur ku cahaya. Mbok peteng dedet kaya apa, iku ana uplek iku tetep dadi sinar. Iku kelebihan nur. Dadi ora kudu lampu padang, ora kudu listrik sing wattnya tinggi. Mbok uplek lah iku tetep bersinar. Mbok kunang-kunang lah tetep bersinar. Nggih ngene. Mulanya aku juga kemarin ketika santri goblok, aku juga kemarin. Aku tetap barokah, you know. Dua kok di Papua, terus dua kok NTT, you know, tetap. Yang salah, orang karuan uplek kok jajah stongkring, you know. Jadi kulo nu kadang ngerasa dolim. Termasuk kulo nu majub nu sampaian kulo ngerasa dolim. Aja nih salahmu. Karo anu play kok jejer. Songkrit. Songkrit. Ngani ngoyo. Akhirnya isane kasut top malah lorok ape. Kulo beleni malik ya. Kulo tanggung jawab nganti ketemu pangeran. Jadi kulo berkali-kali sholat ngarepe pangeran. Terus pokoknya madhabun al-qawahabi. Kulo delok makalah Syekh Mahfud, Basim Asyari, makalah sinten ya, Syekh Nawawi. Niku tak titeni. Apalagi ulama-ulama Mesir lebih ngeri lagi. Karena beliau-beliau ngarang kitab ketika Mesir dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda. Sehingga setiap janjinya Allah orang Islam pasti menang itu kan yo mikir, muni menang nyatane kalah. Muni ra bakal menang yo suatu saat menang. Akhirnya yo singkarwan menang yo apa yo bil hujat wal barohin. Yang mesti menang itu adalah logika, yaitu andekan diadu logika. Ya diadu logika. Misalnya milih mana jagoan tunggal itu satu apa tiga? Tentu orang milih satu. Di mana-mana pemenang itu satu. Terus milih mana alam yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan dengan diciptakan oleh zat sing wajibil wujud. Mesti secara logika orang milih wajibil wujud. Karena enggak mungkin mawujud atau diciptakan al-adam. Begitu juga. Terus gitu. Lan kula niku mboten kuwatir nek sampean dhe anak sekolah nang Australia ning Jerman asal tak diraine ra iso. Iku tetep kemungkinane iku wong Jerman sing anut anakmu ora anakmu sing anut wong Jerman. Karena kekuatan hidayah luar biasa. Coba sekarang mahasiswa do biasa pacaran. Itu ketika di Inggris di Jerman ya do gawe masjid, gawe komunitas muslim dan banyak yang tertarik menjadi muslim. Iku do ora tau ngaji jalalan. Yo ora hafid. Karena nurul iman itu tetap akan mengalahkan apa? Zulamu syirki atau zulumati syirki. Tetap asal wong Islam itu Allah mensifati dirinya apa? Allahu ladzi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati lan. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh status amanu. Asal kamu sudah iman itu Allah mensifati dirinya. Dirinya Allah sendiri. Itu Allah mensifati dirinya yukhrij, saya akan mengeluarkan. Jadi kita ini hanya butuh status amanu. Setelah kita amanu, Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu mesti yukhrijuhum minaz zulumati lan. Jadi kita harus butuh ila darajatil iman. Setelah kita ila darajatil iman, maka hubungan Allah dengan kita adalah yukhrijuhum minaz zulumati lan nur. Kita pasti dikeluarkan minaz zulumat ilan. Jadi kira usah khawatir anak mending di asal tadi lo ya. Pe mastikan yang anak miliki amanu. Amanu sing standar pangeran. Ora standar KTP. Paham ya? Jadi untuk lisensi kan ketoro. Anak dinur ora ketoro jeduk bapake, jeduk bapake. Bulet. Bulet bae tambah meneh. Mong kowe nasab akhir nduk tunggu lametung. Rumat meneh. Paling kiai ning Jawa iku jarang nasab nganti 5. Paling bapak mbah wis. Ayo ngaco ning kene. Sing iso nyebut kiai, sing iso nyebut mbah nganti gak maksudnya bapaknya itu cek rontok Arab jenis bayi buyute kira-kira semua kiai kuwetat ketat so ekstrim bayi cek kato ancekak yakin asal orang Jawa loh. Mayoritas maksudku kadang sudah cerita aku ya kiai ya cerita aku mbakku ya orang sholat bagus. Paling sing nasab top kan siji sekarwan habaib nomor kiai-kiai sing turun wali songol, tapi kan kena dihitung sungguh. Jadi kalau baleni malah sakjane ini bu, buatin masalah. Wong Islam tembut ibu, di kalau roh dewi buatin jari. Saya itu pernah di Jakarta itu ketemu orang di Selandia Baru di New Zealand. Wongnya rai ini wir, jelas potongan rati duit, potongan rati duit, rai potongan turunan kiai. Ini ku yudui komunitas teng New Zealand, di komunitas Muslim. Padahal dia di sana itu kerja sebagai ibu masa bu. Pelayaran itu ketemu saya di bandara itu hormat sekali dengan saya katanya satu-satunya hiburan dia itu nyetel YouTube pulau angker dulu nyetel dan itu ya jadi kiai di New Zealand ya song Islam nopo karena tadi apa tadi saya itu kan angker istikharahnya pangeran sebenarnya kita hanya butuh status aman setelah kita aman itu Allah mensifati dirinya dan sifat Allah pasti nafidah sifatnya Allah pasti terjadi terlaksana. Sifatnya Allah itu pasti nafidah. Pasti terlaksana. Dan Allah mensifati dirinya saya kata Allah, asal kamu iman pasti kata Allah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu pasti orang kok mungkin, karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika, trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim. Anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia, trennya. Makanya wajar kalau apa, kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu, karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, ada dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola tapi tetap Islam. Padahal Islam mau hafal Fatihah tok atau sholat, ya tetap nyabu, ya tetap, ya agak sih tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap Islam. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, lebih orang Islam segera sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap deh ini gawe iman, agar gawe iman tetap. Yukhrijuhum minaz zulumat. Nah kena macam Quran is kaya aku jadi wali. Nah orang yang sarjana Arab jadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi ora sekedar yukhrijuhum jadi wali. Wis keren ya sopan. Ya wali ya. Mboten wali amatir kok langsung papan atas. Wis jelas apa piambak sing ngendikan. Tak kira percaya mbek pangeran. Allahu ti Allah waliyul ladzina amanu kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mau mukmin ana. Kalau ndonga nganti sungkan, kok kathah mandi kan jarang ndonga. Nak kepeksa, kepeksa itu banget berantani ini pengiran terpaksa dungo, tapi jarang loh dungo nih. Saya nak dungo sungguh umum-umum supaya kue roh dalan itu tak dungo nih. So ihdinas siratal mustaqim nih tak dungo nih. Supaya kayak jadi manusia tak dungo nih. Supaya sungguh umum-umum nih. Nah ini gue sering loh dungo. Saya ulang lagi. Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Basim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekh Ona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira ora rasane dadi ulama ya. Mau anani nuntut, jari wong Islam mesti menang kok kalah, jari duka mari suge kok tetap melarat. Utak kamu utak nuntut, mestinya kayak gue jadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali gue ratau mu'arad, ratau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Semari rawali gue kagian mukhalafat. Jadi gayamu khusyuk, tapi utak kamu kan gak tahu khusyuk. Jadi mukhalafat beruntak, bebek pangeran beruntak. Ngono kancaku apal Alfia bojone elek ora trimo. Mergo nek ning apal Alfia dijajahi gurune nek apal Alfia bojone ayu. Jebule bojone tetep elek. Lah sujune sing dijajahi bojone elek pisan. Mangkel kan akhire. Lah nek iki diterus-terusno Hafid yo mangkel jare nek apal Quran uripe penak. Jebule yo ora tau. Ora tau penak. Kan kalau betul nanti ngijazah, kena utak-utak berontak itu malah. Pucat kan? Nah, nak kita kok gunanya duka apa? Ya, duka wae. Nak gunanya mau coba kia, ya mau coba wae. Mau coba geman ke mana gunanya? Mesti protes, utak elek-elek ini pikiran. Ayo, utak kembil. Lah aku nita ini kisah wali orang nita ini. Anak nure, mesti anak. Anak nure. Karena tadi, kalau angger maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa. Mau butuh status amanu indawah. Setelah kita amanu indawah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minaz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah patil nafidah, pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, caranya iman gimana itu tadi? Iman itu sampai ngalami bidalail wal hujat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulan aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit, saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang, itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin raroh nyawamu, magondi raroh. Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al-asbab al-kathifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok dadi goblok. Mangan ben iso urip, nyari sesuap nasi. Mangan bahasane wong-wong goblok. Dadi kowe akhire katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak robtul asbab al-adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salat ning Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane iku malah ra bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokoke iso. Iku malaikat jagal modal opo? Jadi wis ra iso wali lah gimana ora ira iki wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan robtul asbab. Lajane kitab nerangno carane dadi wali ku kathah, tapi maksudnya kan gak dinyali untuk daftar. Saya terus piye ya dadi wali apa dadi wong alim? Dadi wali yo angel dadi apal alfiya, apal qawaid usul fikih, apal. Emel endi? Wali wali. Lajane lu gampang wali. Karena fikir swabar sesuai wali. Bojo judes ya suwe-suwe wali ya, masih banyak lah peluangnya mas. Terus dinyai tonggo itu suwe-suwe jadi wali. Lo ada wali itu yang jadi wali mereka dinyai tonggo. Ruba as asa akbar matfu in bil abwab. Jadi ini pakaiannya kedual-dual rayunya ora jelas. Matfu in bil abwab neng titi dito. Tolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya, masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Pikir sabar ning didi di sio ya. Bahkan bojone wae ya. Itu peluang itu juga perlu ada. Nah, ini banyak pilihan agak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tesik adal masih banyak. Tapi kalau niku mboten gadah kepentingan napa-napa teng dunya kecuali li ilahi kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li ilahi kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampai nang Australia. Iku mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nuriku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cili-cili tetep iso bersinar fidzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Yus kira usah kuwatir. Engko nak imanem wis sah. Iku tetap Allah mensifati dirinya yukhrijuhum ladzulman ilam. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minadzulman ilam. Wis iki bukti paling gampang. Islam ana ning Australia, ya gawanane mahasiswa BTK, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran ta gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang ngundang kiai. Mungkin ini gaya jari da'i biye. Mungkin ini tiket di tukarno. Aneh-aneh. Rasa GR. Mungkin ini dora para pengiran kelira-kelira. Mungkin kakan di servis. Aneh-aneh. Da'i asli ini yang TKI ku. Ini asli. Gaji di gurunan gawe met. Ya ini teko wis ditukokno tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dene kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun, anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah Mas. Ramuk gaya-gaya nang diundang mergo populer, ora ono tarbiyah blas, ora ono apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke, jadi ini penting. Terus, kue nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di sini. Kayak apa tersiksanya? Akhirnya ulama di sini tasyafi itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayam nudawiluha benan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama anas. Nah, itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika enggak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunia ya ora tau muflihun wis buruh kere gamuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira ndok pinter. Lah iya misale wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tawil fil akhirah ning donya, melarat kere. Anak e lho ora percaya. Lho jabat RT dilorot, niku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misale wae ateh muflih, pokoke anger gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkem elek, bejo kuning dilebar. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya benar Ibnu Abbas, kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang, itu karwan pasti menang di akhirat. Ning dunia itu kadang Allah pakai istilah nudawi luha binanas. Lah Nabi itu orang paling tahu muraduh. Nabi itu orang paling tahu yang digedaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Anggo status manusia iki iso kalah. Nabi pinter, usah akhire masyhur. Tapi kira sampeyan udah di nabi malah ra ngarah. Gak misalnya orang nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya iku ulama jelas. Orang mubalig yakin ulama, orang mubalig. Mulane ana ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin kok ya padha dene wong ora ulama. Wong ora ulama kok bu ulama ndo iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubalig. Nek liyan ulama salah ben kok rupane rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran nang nganggo aku manusa repot teh. Iso wae ka? Akhire nganggo status nabi pembawa kebenaran. Makanya ndonga nih masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh njenengan pangeran grup kutok. Mboten grup WA ya grup e Kanjeng Nabi. Iso bae ya grup lah, cara saiki napa? Grup. Nah, tapi buatan grup WA grup. Makanya dungane nek Nabi sing tak enten Allahumma in tuhlik hadhil isofa lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalah nom. Tapi nyoro lho jenengan sing roh anjenengan pangeran niku. Sing roh anjenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek mun ra ono sing roh anjenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek. Ambek-ambek. Perang Uhud itu orang, perang Uhud itu betul, perang Uhud itu menceritakan kayak bareng perang Badar waktu Islam menang dari Abu Sufyan mau iduna Badru Sani, makanya Uhud nama lain adalah Badar Sani, jadi perangnya itu perang dedam amat balen ini tak kasih Nabi aku ini, ya gak apa-apa lagi perang Nudawi lu ha benan nas ya, yang terang no, Jokowi kok marah keliru pokoknya rungok no ya, Jokowi balenin terang no nah, nong tako, ya, terus nyetel diri pergo nanti pergo gue senang no, mesti salah pergo ini sensitif, ruwet tapi kalau mesti bener ya, kalau anut pangeran dalam bahan itu jadi Kanjeng Nabi di kalaman yang Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayam nuda widuha bena kok perang-perang Uhud itu unik Abu Sufyan bareng kalah itu balani lewat, yo. Kapan tu? Melani Uhud tu, neng tarik sini Badar Sani. Padahal panggonan ini Uhud, tapi kita seri saja. Kalau kau saya kini melarat tu kan satu buat seri terakhir murah ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi. Misalnya Nabi itu Allah maaf ini miskinan, wa amit ini miskinan. Itu ya halan satu kondisi. Tapi dawe Said Zabidi. Mawas kena anut hadis Yahya ini miskinan secara goblok wamuk dunia akhirat. Jadi saya jadi duka. Kowe kok yakin nak nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane nabi yo halan duna halin wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa apa wa wajata qadolan fa hada terus wa wajata ailan fa aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Ya, berarti miskinnya selesai enggak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan bawa jadaka, terus ailan fa'akna. Saya sejal maknanya situ. Alam yajid kaiti manfa'a bawa jadaka, terus bawa jadaka ailan Muhammad. Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin fa'akna, maka Allah memberi kecukupan. Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola amlam yahsul. Hasola iku ono futuhat Mekah, ono fatu Mekah. Iku sahabat sing tau melarat iku untuk bagian emas nganti gawa ora kuat. Lah iya artine nabi miskin yo halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu yo ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ono wong kiai. Ah dhisik sekolah atau muga kok kiai. Ayo repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis dieling-eling pe kancane. Kancane sing menangi ra muga iku. Yo aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae to. Lah nang ngono kiai ora kena dipercaya kabeh mesti tau. Tau goblok nek pondok tau tangan, semacam macam. Lha iku halan dunahali. Ya muka-muka goblok kemiki apa? Halan dunahali. Lah repote saleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki saleh, bar iku yo mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso terus sifati nabi misale wong sufi-sufi iku. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'azna. Dawe itkhaf itu fa'azna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukup ya. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai mengmaklumatkan mantaro kamalan fali warasati. Sing ninggal dunia wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaro kadainan fa'ali yaqdu. Sing diutang lapor aku tak saw. Masyhur hadis iki. Dene ra roh sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono mlarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena opo? Aku iku mlarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak mlarat ta sugih. Sugih. Sugih kuwi aneh-aneh. Lho ki nyifati Nabi fakir. Lah njen kowe mubalig ora wong alim. Ayate jelas mbok waca bendina wa duha. Njen ra paham. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hida ya nek Allah akhna ya khasolal ghina berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad kaya dhisik melarat fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil tak gak kasil? Kasil. Wis tobat yo cangkemmu niku mare. Melarat-melarat iki kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan ora apa? Orang kepeksa. Mesti pilihan di dunia akeh dikakek ana wong benang teh iku pilihan. Koyo koyo kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gaene merakyat anut kowe mergo. Koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil, duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan jan makom. Jan kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kapundhut iku halan duna hal. Dene jelas wa wajadaka ailan fa'ana. Dadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi iso ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabi Suffah. Saya ini iso ngurmat wong kere tak suka. Suka. Dia ngaji kok ora khatam. Dia lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, diceritani Nabi melarat ya muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho iku terus piye? Ngono ya kok do urip aku iku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sabar Karim, amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah iku disebut Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dadi dari awal Badar iku dienggo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud iku ora. Oh, pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jika ya kuil, kadang kan suge sirah sholat, kuil duha terus, rah suge, kalau sirah tahu sholat, suge. Ya ku podo menusane, kadang pikir aduh ditung, ah podo menusane, ben kono. Kami lihat di status menusa, status hak. Hak yura terus. Ya ku nak ngaji khatam, jadi beto ngaji khatam, biar khatam ku beto. Jadi sing warasatul anbiya itu ulama. Nah, ulama sing salah, ku tangisi, ku paling zalah kepleset. Nah orang lama salah panjang awalnya kan panjang aku lama, aku kok ribet. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal-hal yang lain, umpamanya orang. Kaya ngomong sufi sing gak tau ngaji, baru nabi ku melarat ngene. Dia nabi ku disifati melarat, terus maknani fa'agna piye aja. Kena darani nabi melarat terus kena maknani fa'agna piye? Fa'agna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nak tetep melarat ngene, fa'agna mongko maringi sugih sapa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Kafir. Pangeran maringi jika ra kasil. Cocok ora ora rodur. Ayo kan takut anu tonggong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Puh, ora karo-karoan. Ayo milih dike. Kanduri darung. Oh, aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngarwan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli pengen isrot. Duha itu dianggap ibaratun anil rojak, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Jadi diantara di situ Nabi diselesaikan semua, semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomen Nabi terakhir harus mikir orang lain, fa'amal yatima falatakhar wa'amasa'ila falatanhar, terus terakhir wa'amal bini'amati robbi kawadis. Kira-kira itu nikmat fakir itu kena dicerita-cerita ngomong, jadi aku takut. Jadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi wis bar jong. Kan dadi iku jenenge wa ma bi nikmati rabbika fadil. Nek isih fikir oleh cerita ono piye. Lah iya sing kena diceritakno ngene misal aku dhisik goblok jong. Akhire sregep terus alim. Iku kena diceritakno aku dhisik fikir. Saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Aku ora ora mlebu bi nikmati rabbika. Dia saya sudah saya kita bawa nomor lagi. Jadi jaringnya nikmat aku selesai. Berarti saya kena dicerita nabi aku di sini melarat. Lagi sudah. Ngaji ngono kok rapa? Benar itu terang loh rapa. Gue sawi ngalor gitu. Ya jadi agar ono cerita asal di cek dunia aku halan dunia halin. Eleng-eleng aku diantara pilihan tak pilih Ibnu Abbas. Mulane kene kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblokku zaman dhisik. Saiki yo cek rodok tapi. Kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso cek aku dadi kiai nang sekolah ra tau munggah. Apa meneh gurune ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakatnya luwe goblok mulu. Sajane tetap goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Itu yang mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya, terpandai di lingkungan iku saking. Ya, dong ya, dadi ngaji tafsir iku ambek ulama. Ya ambek napa ulama. Karena ulama ini sing tersiksa, tersiksa ambek nak ana ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti di bab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Dadi dohire iku beda-beda. Kan yang Quran kan lahirnya beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waktu fuhum innahum mas'ulu. Ada kondisi begini-begini itu Dawi Ibn Abbas halan duna hal. Ini ya contoh paling gampang ya. Sengguhnya mesti roh itu. Ya umaya firul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaroh. Zumaroh itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaroh ya satu kondisi. Firor, ya firru ya satu kondisi. Jadi kan bagaimana misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu asal lari, paham ya? Yeah. Mungkin setelah reda boleh anak, boleh ibu cucu. Ya itu kan kondisi. Terus orang cerita, oh pas gempa melayu kabeh. Tuh bayangmu melayu terus. Lagi kok ketemu anak, ya melayu ya tahu saya ke suara kan yang ono. Ngutek ono kok ra iso. Dong ya, gitu. Dong gitu. Wah sini sini uang solat. Lho masalah aku melok isin nggo jalalene moro rene. Lho dadi guru ya duwe isin ngawur. Mulang yene ya ana goblok ku ya isin ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhire ra duwe isin wong ikhlas. Wong ikhlas ora repot lho, di murid ra paham yo ra isin santai. Mulane ikhlas nek nemenen ya dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojlok benar. Aku mulane setuju Imam Ghazali. Ku ape dikritik nek Imam Ghazali. Ya mergo ikhlas iku yo ono ngawure. Nak mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep apik. Lho jelas dawuhe sinten Imam Ghazali sering riwayat nanti iki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun tapi wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahaya. Bahayane terus di murid goblok ora isin. Santai kan mulange ikhlas. Gak kasil ya rapo. Wah ya repot ala khotorin azim. Dadi mulane kula niku apik ikhlas teman-teman yo mo. Karane kok akhirnya ra di isin. Akhirnya nak mengulang baik ngantuk terdermemeng, sepaham rapaham kau pengiran, repot. Mana ke lu kiai ikhlas nak mengulang baik ngantuk dermemeng dari alasan itu, sing paham no pengiran raku suwe lah. Lah, rai-rai gini rati terang no jelimet, tidak rapaham tenar. Mau diterang no jelimet eh, rapaham. Mana kalau setuju model Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngapanya no ikhlas. Tapi nak mikir murid itu nganti nangis. La Allah kabahiun nafsa. Sampai Nabi ku tirakat, aku terus nanti di Nabi Torah, ya wong kok paham-paham itu. Lu masyur, hatta hamma antara daminal jabal, sampai Nabi ku ngandani kaum ira paham-paham nganti saku leren tapi ye masih tarot daminal jabal, masyur ini riwayat-riwayat gak usah diterjemah, tarot daminal jabal lalu ku simpet, la'allaka bakhi'un nafsak, muhlikun nafsak Muhammad, lu coba pikir teman-teman kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh mbek pangeran ora usah. Ora paham yo batak to. Tapi misalnya aku dak begitu salah nang pangeran, wong di murid ora paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Yo tugale koyo mbalek karuan duwe urunan disangokno kok tenang yo piye. Boyo tersiksa sithik-sithik. Yo senajan to halal tapi yo ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane ku dor. Dodol, tarian bareng kumpul di kayak nondek nendek nede go alpat boyo no tersiksa nih dodol. Senajan toh halal tapi yo duwe tersiksa. Nanti dia yo misalnya kayak kulo senajan toh goblokmu bakat misalnya yo duwe tersiksa tapi pihak aku guru nih. Yo kudu no bakiun nafsa. Tersiksa. Jangan tu tersiksa lah. Yo tetap ngene lah. Iku tekan dari pangeran-pangeran sakit kekasih. La'allaka bakhi'un nafsak. Mat yo coba pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya tetap dipikir. Kan jadi Nabi apian. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ikhlas yo jalan. Peduli nih yo. Jajal kiai-kiai agar latihan ikhlas. Tak mulang terus grembeng bek turu. Kita kok ikhnan apa bah? Ikhlas. Mana bener digojol ke wal mukhlisu na ala khotorin abdi. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mereka tuh biasanya rapat peduli. Kenapa orang ninggali warisan anak putu kabeh pangeran ben kon. Ibarat ngerti gak no kopi bojone ngamuk. Jadi kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang ana wong seimbang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ku yo ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umat e ora entuk hidayah atau ora pinter utawa potensi ning neraka yo tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala ardo wa waqitun ummati finnar. Kula tetep boten rido nek salah satu dari umatku wonten sing teng neraka. Artinya kan ngene ora kok terus Nabi ikhlas cul setang. Ten neraka yo terserah le Gusti. Ngene iku kaulane jenengan jenenge nakal tenan Gusti. Ora ana ni riwayat Nabi muni ngono iku. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepura ta ora. Mergo apa ora nyepura Nabi dhewe gampang nyepura. Apa nyepura wong salah kok disepura. Lah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Jalan wong mbek salah mbek Nabi, nek ulama mesti bingung. Apa ora nyepura sifatnya Nabi gampang nyepura. Apa nyepura wong salah kok di kowe milih ndi? Bingung. Dadi ulama iku ora bingung e. Ha milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darani sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo ku wajib. Saya ingin nakoni sunat tinggal wajib dosa ter. Berarti ini rombongan dosa atau rombongan toat? Gak jawab. Ya. Iki loh, ini rombongan dosa atau rombongan toat misalnya. Nah, aku fakih iku apa? Tapi nah, aku fakih ngilangi goblok iku wajib. Belajar iku wis cukup umpama bojomu kona ah. Berarti kena nang omah malah dosa. Mergo ora ngilangi. Goblok. Berarti iki wong apik ta wong elek? Apik. Ya sekarang fakih ya, you know? Milih dike fakih yang pertama kedua. Ya wis do pinter nek wis maju. Semaju diulang ana gunane, wong diulang ana gunane. Jadi ikhlas itu ada ukurannya, ikhlas itu ada ukurannya. Jangan sampai kita ikhlas kemudian tidak bakhiun nafsak. Nabi itu luar biasa. Diutus pangeran, Nabi itu dikandani pangeran. Hidayat itu terserah aku, mat. Wama anta alaihim biwakil, terserah aku. Kira usah buk pikir. In alaika illal balah, aku mau nyampe notok. Tapi Nabi ya kuru, ya tahu munggah gunung. Masyur hatta hama antarot daminal jabal. Tapi Nabi itu dikandani pangeran. La'alaka bakhiun nafsak. Ya tersiksa. Mereka ciri khas orang peduli itu tersiksa. Diri wangita hajo, diri amyang kiamul lel, ben sing pidul-pidul dan nubu suar, kok tersiksa. Lepas mau Nabi nganggu wama anta alim biwakil, sewante, ben kok. Alasannya, orang ngono iku, proporsi ikhlas orang apa ngono iku. Jajal lah sing kiai sing ikhlas, mesti terus dablek, tak jamin. Mereka mau, aplikasi ini gak pas, presisi ini gak. Jadi yang gak ikhlas terlalu ambisi, yang ikhlas terus jol setang. Jadi coro gawe ramuan itu tahu bener. Menjadi rabakat ulama. Jadi nak, ya mau nak sing ikhlas jol setang. Nak sing mikir ambisi. Wah murid dipikir tenanan. Jebule di manajemen. Ziarah wali songo golek selisih. Swantri konser wagam wabe. Jebule golek selisih. Agar terlalu semangat mesti jadi nabi sih. Tapi agar sing ikhlas mesti jadi jol setang. Buan kono. Ya nyerah bakat ulama. Wong gak bakat ulama gak ukuran ora bakana bena dalika qawama tidak pas di tengah. Lah ulama itu orang yang warasatul apa? Ambiya. Gak ukuran itu di tengah. Nang padha mulo sering bingung, nang ngadepi wong salah mbek pangeran yo bingung. Ape gedeng awak dhe nyifati dzati ghafur. Ape seneng wong salah kok disenengi. Kowe milih ndi? Lah kok qawama harus di garis tengah. Nah kowe kan gak bos menghujat yo over. Nak belo yo over. Paham ya. Ya sih bapak paham ya. Paham tuh paham nak. Kayak latihan bahasa Arab. Lan kula ada ijazah ama ora cocok. Ajas tukum menapa? Mobil nah, iki waktu kali latihan bahasa Arab. Fahim tum? Fahim. Understand. Repot. Wis wae anut pangeran wis. Ya ikhlas yo ana takarane. Gak ikhlas ana takarane. Dadi eling-eling dadi dawuh ulama-ulama, kalau dikatakan Islam menang, iku maknane halan dinah. Sing permanen itu bil barohin wal hujat. Itu kemenangan secara permanen. Bahwa logika yang sehat pasti mengarah dukung Islam. Mulane Allah mensifati kul falillahil hujjatul baligh. Lan kula mati-matian ngatur hujjah nu mati-matian. Nanti sakniki kula wis mati-matian tenan. Entek ngamek lah kula kepengin Islam itu dikenali lewat hujjah. Wis entek ngamek. Mana gula ge nate macam-macam lah nate ketemu wong pinter-pinter teng Jogja teng Jakarta gitu termasuk ketemu non Muslim karena mereka yang sekuler ya banyak, jangan kira semua orang non Muslim juga yang sekuler banyak. Enaknya yang sekuler kan mau diskusi Gus Afif, mau apa? Diskusi. Dan kalau diskusi kita tidak perlu khawatir, pasti yang menang itu Islam. Saya pernah ditemui banyak profesor, Pak, kalau Indonesia ada sekolah perbandingan agama Anda setuju tidak? Ini karena si daerah global. Saya bilang kalau ada ya saya setuju, tapi saya tidak menyarankan. Asal yang dikaji Islamnya bukan orang Islam. Kaji orang Islam copet, copet yang Indonesia agar ketangkep. Islam, koruptor agar ketangkep. Islam, kadang ketua Islamnya mah, ya, Menteri Agama ketuanya. Ya. Nah, kadang yang ketangkep malah Menteri Agama nih, ya. Loron. Banyak kerajaan Islam sing kadang diselir Fokol Arba. Ayo selir-selir ning kerajaan-kerajaan critane ku papat tasak dhuwur kira-kira. Lha iku terus misale dagem hukum Islam ra. Bermakanya saya bilang, tetep ana gunane. Wong koyo kula tetep ana gunane. Kula sering diskusi dan mereka mendengar saya. Saya enggak apa-apa asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya. Nah, Islam kan waras. Nah, wong ya empo. Sing waras-waras sing ora ya. Ya mantu-matan. Wong e loro tok, nek umat Islam, Islam sing kumat iki kutok. Ya kadang umat Islam, kadang Islam sing Umat. Bener wong Tuban, ngono wong mabuk ya. Umat Islam kok mabuk, ora kok Islam sing kumat. Tapi kalau yang diteliti apa? Islamnya enggak masalah. Khawatir saya yang diteliti itu orangnya. Nah, sementara sekarang Islamic Studies itu orangnya. Makanya kita sering di barat itu anggere muni penelitian Islam itu orangnya. Sehingga diceritakan kerajaan Islam di sini istrinya banyak. Itu kan terus kita terus bingung kan. Makanya saya bilang yang diteliti itu Islam. Atau misalnya ada Islam ya Nabi Muhammadnya lah, karuan bener. Cuma kalau neliti Nabi kan enggak gampang juga. Karena mereka tidak baca banyak kan. Ya sebenarnya gampang Islam. Ya gampang Islam loh Kiai Mansur. Karena kalau Nabi itu kan figur yang aktif. Ya figur yang aktif. Misalnya mereka neliti ternyata Nabi perangnya saja. Terus gak neliti bahwa Nabi perang itu hanya lidifa untuk mempertahankan diri. Terus akhirnya mensifati Nabi itu membawa Islam dengan perang. Kan ya repot juga. Jadi menurut saya, terus saya ditanya, Bapak siap jadi konsultan? Ya. Tapi sarannya tadi tetap Islamnya itu apa? Islam. Dan kita tidak perlu khawatir, pasti nanti happy-nya itu happy endingnya tetap balnaqdzifu fil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahi. Ketika hak dan batil ini benturan pasti menang hak. Asal Islam versus kufur loh ya, bukan orang Islam versus orang kafir. Karena kalau orang Islam misalnya ini nyon sewa ada oknum orang Islam penjahat, koruptor. Jelas sing wong kafir iku baik secara sosial. Bebanding no yang nyoro nuke. Sini wong kafir menolong wong sini iki. Ya kan kacau kalau pakai orangnya loh. Lo enggak tuh misalnya kayak Swiss negara yang teduh, yang damai, yang makmur. Sementara Syria kacau. Milih mana kamu jadi orang Syria atau orang Swiss? Jadi pilih ada wong itu tiwong Swiss misalnya. Kan juga repot nak diukur secara sosial. Tapi nak dipikir secara Islam, milih di ke pangeran telu besito. Milih di faham sing darani alam ini dimulai ketiadaan mbek dimulai wajibil wujud. Milih di ke wong sing tahu diri sujud ning pangeran ambek wong sing sange apikane pangeran wae. Sutu ya tahu bilal ya tuba musiun nahar wae sutu ya tahu binahar ya tuba musiul. Mane kula iku ngadepi wong salah ya bingung. Bingung kok mau apa itu tegas dibeli pangeran dia nyifati dati ghafur apa rata tegas wong salah kok rata tegas sih ini lah dia aja bingung lah ya kok mau kok ngaji gitu status itu tarkul wajib li asli sunnah apa izaratul jahli wajib ini lah dia partai izaratul jahli apa tarkul wajib izaratul jahli izaratul jahli ini wah wajib. Mulane bodhomu ku ijekno, ben nak ngaji ku sah. Langi-langine wis sithik-sithik wae, mergo sunahe pangeran latar kabuna tobakon. Oh, nang pangeran nak gawe sunah iku kono apa? Kan sithik-sithik. Bertahap, mulane ngilangi bodho aja langsung. Aja langsung. Nek dipilo seneng bayi-bayi. Pokoknya nak ngaji ku mbek ulama. Ya apa nak ngaji ku mbek ulama. Ana hiburan gak apa-apa mbek sapa kono tak cekel ya ngono apa? Hiburan. Walau sa umpama ngersakno sapa Allahu apa maksroku mongko ora ngakoni sirik sapa ngakeh. Dadi Allah kadang istilahno sirik iku ya ngono sederhana. Wis amat terus sampe pikir nemen-nemen. Umpama aku sing karep wong Islam kabeh, mlane ora ana wong Islam macam-macam terus sampe pikir ku kabeh dalam kendaliku. Jadi pangeran kabeh dalam kendaliku. Walau sa Allahu ma asroku. Tapi aku jukti nak Nabi aku justru tenanan sampai Allah sinasihati piyambak Muhammad. Kowe kok tenanan oleh ngilangi kemusyrikan. Ora usah tenanan teman-teman. Wong-wong musyrik ku ya sing kersak ngarepno aku. Lah iku justru bukti nak Nabi oleh ngilangi sirik tenan. Umpama Nabi ra tenanan apa ora dawuh ngono. Wong awale wis ora tenanan. Jadi Nabi itu luar biasa. Jadi tadi ikhlasnya itu tidak ganggu hirohnya, tidak ganggu tenanane. Nah wong Jawa kan gak muni ikhlas mesti terganggu semangat ya oke iki ikhlas kadang salate ra benian mergo wis ikhlas terus saking ra peduli dhewe wong salat ya ora sikatan kan gak perlu jaga penampilan mergo ikhlas lha nek kiai sing ora ikhlas ngono jaga penampilan apa kata mereka kalau saya khutbah kok dalam pakaian yang tidak rapi ya ora ikhlas malah sing dipikir apa kata mereka Lah kok sing ikhlas sing ngono. Khotbah berrokokan terus diusep-usep nol. Khotbah mbek ngantuk mbek jarene alasane. Rupe betul. Berarti mesti kutubnya itu padha ora bener. Nah Islam tuh wa kana baina dzalika. Ada seperti itu. Takarannya ada seperti itu. Kan kula eling-eling dhewe bapak. Istiqomah yo aja tenanan ha. Nah istiqomah tenanan itu dadine ngugemi. Jadi misalnya ono imam wajib alasan istiqomah nanti tuwek watu tetep ngimami. Alasan istiqomah. Akhirnya kader liyane ora dikesem. Akhirnya kan iku istiqomah apa nguasai? Nguasai. Ana keterusan ngono iku lho. Nguasai. Khotbah keliru-keliru wis otak watu. Akhirnya alumni liyane ora dikesem. Ya tapi misalnya terus dia ini, aku mau istiqomah mari darani nguasai dinta ini sulit atau teko. Ya semoga gaya ukuran itu tidak gampang, apa gaya ukuran itu tidak gampang. Ya tapi Islam itu ngajarkan itu, mau tidak mau harus wakil Nabi Nadalika, kowam harus terukur. Walau seambo mengersano sopo Allahu Allah ma'asroku muka orang lakoni musyrik sopo ngak. Wama ja'ana lalu nagawe ingsun ka ing sira Muhammad alihi mengatasi wong ake, ora tak gaya hafidun ing musim jogo. Mesti Muhammad nak ngomong musyrik, ngomong kafir, itu sekarang usah jadi pikiranmu. Justru Nabi dilarang itu bukti jadi kepikiran. Karena dilarang sesuatu pasti sebelumnya di situ. Berarti Nabi kepikiran tenan. Saking pedulinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pangeran sing kekasihnya saake Muhammad aja pikir tenanan, mari saake kowe. La'allaka baghi'un nafsa. Fatu jaziyahum mongko males sira ing wong akeh bi amali mama antalan ora ana te sira iku alih ngatas wong akeh diwakilen kelan sing napa sing kena dipasrahi sing ngurusi wakil maknane sing ngurusi wong kowe iku ora tak wajibno ngurusi wong kafir maksudnya ngurusi dengan makna memaksai iman tapi kalau ngurusi dengan makna dakwah sosialisasi hujjah sosialisasi argumentasi Islam pasti itu selalu dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tadi kalau sosialisasi argumen itu qadija'akum baso irumir rabbikum fatasburahum mongko maksa sira kabeh gum ing kufar al iman ing atas iman wa hadza utawi iki qabla al amri sing ngeten perintah nabi kita kelawan kita duri cuma apa terus nak mengada berapa video video ni? Ya terus apa terus? Yang saya ni tanda sebutan bukan cawang untuk kalian keluarga sarang untuk kalian iman mungkin tanggal 17 pulau kita kita tanggal 18 ni pulau dan jadi setengah ambil pulau tu. Boleh ngaji nanti isak buat nanti isak nanti sesuatu nanti isak kalau bina nanti. Nggak kaji boleh ibu jo berarti caelek. Lagi budak. Kalau macam ni kaidah, menurut rumah nama pulau terang nama. Masalah ini dia menyangka kaidah. Menurut rumah nama, kalau macam yang kita tak muhimil ikhtilaf nama. Jadi kalau ada ayat yang berbeza beda itu ada kaidahnya, ada kan? Menurut mana ayat ini? Berbagai orang pinter. Tahu cara beriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab itu halaman 3-4-8 Al-Iskon. Kitab itu satu jilid. Saya punya Iton dua, ada yang dua jilid, ada yang satu jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Imuskilihi wa muhimil istilah siwat tanah kuji. Sesuatu yang berdiri itu nama, istilah. Wal murad bihi ma'yuhimu atta arudha benal ayat. Bahwa kalamu ta'ala munazdaun andalik. Kama kola waloka dan mimpil wa'ila lawat jatuh di istilah pangkatir. Misalnya gini. Hati maktubi fa'alika min dalik. Kol asma'ullah hayakul sumalam takun fitnatuhu wa angkol wawahi robbina makunna musyrikin. Berarti orang musyrik di depan Tuhan masih berani bohong. Wawahi robbina makunna musyrikin. Ya Allah, kita-kita ini tidak pernah melakukan musyrik. Nah, padahal ada ayat wala yaktumuna wa hadisa dan mereka tidak bisa bohong lagi semuanya jujur. faktanya mereka masih berani bohong. Misalnya ada ayat lagi, fala ansa babainahum yauma idzi wa la yatasaalun, ketika mahsyar itu tidak ada nasab yang bermanfaat misalnya. Misalnya dalam ayat itu. Tapi di ayat yang lain seakan-akan nasab ini punya pengaruh. Misalnya lagi ya ada beberapa ayat, misalnya khalaqal ardo fi yaumain wal ardo ba'da dzalika dafa'at. Terus ini kalau wajar ini terjawabannya Ibn Abbas Afrojahu fituli al-hakim fit mustadrak wa sohafah wa asluhu fi sohaik wala Ibn Hajar fi syarfi khasiluma fi su'al an arba'ati mawadi'a nafiyul mas'ala yawmal qiyamah wa isbaduha khidmanu musyrikin halahum wa ifsyahu kolkul ardi awisama ayuhumat takut jam. Ayo langit di bumi digawe di sini. Ayo coba tes ya. Langit di bumi apa gawe di sini? Bumi apa langit? Langit tidak langit. Prabowo Jokowi. Saya ingin bisa mengkontrol. Langit apa bumi? Langit. Bumi apa langit? Biasanya tidak cilik milih seguri. Langit apa bumi? Oh, saya harus seguri. Bumi karena ada orang. Langit apa bumi? Ini saya kurang-kurang. Langit apa bumi? Terima kasih, Pak Rano. Oh, sabar. Lalu ini apa yang juga bisa? Atau mengaku-aku yang mesti terdebodoh. Ayo, jahat, itu Pak Amrun. Bisa Amr dulu, Bang. Bisa, mutlak ujah. Ngaji dan aku rahatam. Ayo, lalu ini apa yang Bapak itu orang Cikgu wahasilu jawab Ibn Abbas di alit awal anna nafyal mas'alati fima qobda nafotisaniya wa isbadua fima ba'da dari. Jadi ba'da nafotisaniya itu gak ada atainaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabb baka hakimun alim watilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna tegese cerita tentang hujja ingsun atau argumentasi sing dukung ingsun watilka utitika mubtada'un mubtada' ini oleh ngerob ngamsuyuti wabdalu lantin gaibadal minggu sangi lafad tilka apa hujjatuna lafad hujjatuna Allah tika ikhtaja kang gawe hujjah biya klan lati sopa Ibrahim Ibrahim biya hujjah ala wahdaniyatillahi ing atase izinne Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibin ala wahdaniyatillah min ya. Orang no wa min ikhtaja biya ala wahdaniyatillahi ing atase izinne Allah wa min apa min? Min tok ngalano hujja min ufu lil kawakibi sanggeng ilangi piro-piro perbintangan wa malan perkara ba'dahu kang sause iki dawu Imam Suyuti wal khobar uti khobar iku atena ha Ibrahim ala kom atena iku paring ingsun ha ing hujja Ibrahim ha Ibrahim arsatna tegesi nuju ala ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utalah maring ilka tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumihi ngalahno katase qaum Ibrahim niki oleh maknane Imam Suyuti tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka uti mengkon-mengkono kisah-kisahul mujadalah apa perdebatannya siapa Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim ala qom paling maksud itu milah napa tilka ni mubtada hujjah tu nate dina napa badal dadi wa tilka te mengkono-mengkono sing wis kelipat hujjah tu nate gese hujjah kita kan wa yudalu minu dadi badal terus lagi atainaha ni napa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca buat seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti nama Qadarul Mufassir Isyaratan ila al-Jar. Terus ini kan Arobal Mufassir Ismail Isyara Mubtada wa hujjatuna badalu minhu. Wa jumlatu atena khobarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtada'un wa khobarun. Ini gampang nih kok. Tilka itu mubtada, hujjatuna apa? Khobar. Itu lebih apa ya, lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darojaten ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun iki. Iku nak pake kiraah iki to napa narfa'u darojatim man nasa. Tapi nak kiraah yang lain normal lah dadi narfa'u ngangkat ingsun darojatiman ing pira-pira derajatim man nasau kang ngersano ingsun iki. Dili idhofati lan idhofah. Dadi Imam Suyuti melok partai no. Idofa berarti narfa'u darojatiman apa? Narfa'u darojatiman nasa. Nah kira iki to apa? Narfa'u darojatiman nasa. Bil idofa tiklan idofa watan min niatan win fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satun pangeran sira wa hakimun dzatsing bijak fi sunnihi ing dalan tindak lampai Allah halimun dzatsing birsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lahu maring Ibrahim tak paringi Ishaq Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq, ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci min huma saking Ishaq lan Yaqub hadena nuju nang ingsun. Mon titik. Wanuhan lan ing Nuh hadhe nan ujuna ingsun mingko bisang sedurunge Ibrahim kaum Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring sang anak turune Nuh elukin tegese anak turune Nabi Nuh. Kita biji jare Nabi. Jare Imam Suyuti, pokoke Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi kuwi rujuke ning Ibrahim kok sapa? Nuh sing rasa apa? Sing muni Nuh ora Imam Suyuti, ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni ndo iku Imam Suyuti ora pangeran dadi Zuriyati iso wae rujuke sinten Ibrahim iso wae rujuke wae ra kuwe lah kuwe ra di anak kuwe repot iso rujuke Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud dadi di antara anak turun iku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayub lan ingsun paring Ayub, wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub, wa Musa wa Harun, lan Musa lan Harun. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazina koyo males ingsun gumeng kabeh, nadzi males ingsun al-muhsinin ing biro-biro sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya, ibnahu yaiku anake Zakaria bener Yahya bin Zakaria. Wa Isa lan Isa ibnu Maryam kang dadi anake Maryam. Nah ini dawuh Imam Suyuti yufidu bahwa ben mulang tafsir nganti ning akhirat iki tok ora khatam nang dunya. Yo nek khatam ora paham, men ning akhirat kan do pinter kabeh, tak ulang nesuk. Sok nang ning akhirat. Dibang ulang ning dunya cek goblok sok nang ning akhirat toh. Pinter. Wis wae nang akhirat pinter kabeh. Fakashafna angga fito aka fa basaru kal yauma hadid. Dadi goblok kok mben dicabut kabeh. Oh ilang kabeh. Sak wonge dibok nang neraka. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang neh wong. Tafsir. Wis mbok tinggal telon dada iki sira kober ngaji. Karena begini, mungkin anna dzurriyata iki dawuh Imam Suyuti ora dawuh pangeran iki dawuh Imam Suyuti. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh anna dzurriyata sak temne dzurriya. Maksudnya yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa? Kaya maca tafsir gampil, wong anggere tak berarti ayat nak mudzakkar qaulullah taala, paham no? Jadi kan biasa kadang wa nazala terus ayat. Itu berarti ya wa nazala e qaulullah taala, tapi nak wa nazalat ya ayat ngono ora iso bocok. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fanazala e kauluru taala nak fanazala ayat. Buang gune ora iso. Ayo sampean tak ulang nene. Teras swarga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Engko sinyuki widadari ayo yo mbok delok ora maksiat tak enak lho dadi jenenge. Wes do ngaji ora. Yufidu maidai apa kauluhu ta'ala anna dzurriyata sa'atamu dzurriyah tatanawalu iku mencakup sopo dzurriyah aula dal binti ing anak-anake anak wedok. Maksudnya ning bab istilah zuriyah. Sensitif barang-barang sensitif. Wa Ilyasa lan aku maringi Nabi Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulun desa ben-saben siji minhum sangeng kabeh iku minas sholihin iku setengah sangeng wong sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail fi Ibrahim wal Yasa lan Yasa alamu tilam Zaidatun Zaidah. Ya maksudnya Zaidah mergo wis ma'rifat dikai al. Wa Yunus lan Yunus walutun lan Lut bin Harun iku akhi Musa, iku akhi Musa. Wa kulan ing saben-saben siji minhum sangeng kabeh fadl namul yakno ingsun utawa memuliakan ingsun alal alamina ing atase wong sak alam kabeh dinubuati kelawan status napa kenabian. Pokoke diwaca mawon mengke paham. Wa min abaihim lan saking sebagian bapak-bapake kabeh wa dzurriyatihim lan anak turune kabeh wa ikhwanihim lan kanca-kancane kabeh. Utawi ki dawuh atfun dian atofno ala kullan ing atase kullan. Aunukan utawa di atofno ning atase nukan. Wa min temin uri tabidi krono tabid nyebagian hukum li anabatuhum krono sak temene sebagiane kabeh sebagiane para ambiya iku lam yakun ora ana lahu kutibaduhum sapa waladun anak kaya Yahya kan gak diturunan la badum de sebagiane kabeh iku kana ana iku fi waladi dalam anak ibadim sapa kafirun kafir kaya Nuh itu di anak akeh tapi ada salah satu sing keceluk kafir ini sinten Kanan. Karena takut resiko itu ya pokoknya minulit tabdid namo sebagian apa sebagian jadi kan ada enggak punya zuriyah yaitu Nabi sinten Yahya kan ada yang tidak semuanya anak turune mukmin gini ku Nabi sinten Nuh. Nah untuk menjaga kualitas makna itu pilihannya min itu tabdid wastabaina hum lan milih ingsun hum ing kabeh ikhtarna tegese milih ingsun hum ing kabeh wa dena lan nunjukna ingsun ing kabeh tak pilihno utawa tak tunjukna ila siratin maring dalan mustaqimin kang cecep zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika din tegese mengkono-mengkono agama Allah kang hudu kang den tunjukna sapa ngake ilahi maring hadati iku hudawa yu petunjuke Allah yahdi nunjukna sapa wa ta'ala bi kelawan iki man ing wong yasau kang resakna sapa wa ing man min ibadi sing gara-gara kawulane Allah bon niku Bohin dawe pangeran. Walau asroku diparil ngelakoni sirik sapa para anbiya. Tentu parilan sing mohal. Lau iku mohal. Umpama para nabi atau para wong pilihan-pilihan iku kok musyrik fardon ing dalam parilane, pengandiane. Jadi fardon tembrik maknane boten salat fardhu boten fardon ing dalam pengandiane cara iki kuna napa parilan. Mulane pentingnya ngaji ora tau ngaji fardon mbak anane salat fardhu malah karo karo. Fardhon ing dalem parilane utawa pengandiane lahab ditoyektine dadi kalebur anhum sanging para nabi utawa para kaum-kaum pilihan apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh ulai kate mengkon-mengkono kabeh wa alladzina wong akeh atena kamare ingsun ulai ka alkitab ing kitab di makna al-kutub lan maknane al-kutub pira-pira kitab wal hukma lan tak paringi ing ketentuan hukum ail hikmah tetep si hikmah wa nubuwata lan tak paringi status kenabian fa yakfur mongko lamun dadi kafir biha aduh mun wakaf mawon pun wis repot kabeh wis nerangno kowe ora paham malah wis wakaf wakaf fa yakfur wakaf lawas nak keliru neraka yakin sesuai keliru neraka mun kula terangno nggih dados tak terangno masalah wali nikah riyen wali nikah itu misalnya kan kula gadah putri tasbiha waline kula berarti rumah anak kena awas salah paham rokok boleh berarti misalnya ya sudah tasbihah binti Ahmad Bahauddin terus bin Nur Salim bin Nur Sam ya sudah urutannya seperti itu sehingga kalau saya mati ya kalau saya mati kok bapak hidup berarti wali nebihan itu baik tapi kalau saya mati karwan bapak kula gimana kapundut walinya itu pindah Hasan akun sakit no? Akun sakit Hasan nah di bab waliune kah rumah awas nanti gaya sing gr itu tobat orang gede rumah sebut nah kue sing rati nasab ya kudu tobat mesti tobat gaya nasab maksudnya gaya nasab karena ini urusannya nasab banyak yang tersinggung aku yakin ngaji ini banyak yang tersinggung tapi ini solusi bentuk nasab Rumono ya, teng wali nikah itu ekstrim. Jadi misalnya saya mati, wali itu abdun. Enggak boleh di karangan kitab berabdun jadun, keliru. Berarti ra iso ngaji sing aran. Ya, jadi wali yuha, wali ne cawe itu abdun. Kok ngok sing aran muni suma jadun berarti ra pati iso ngaji. Kudu suma abdi. Mergo nak muni jadun iku kuatire iku mbah kok ibu. Malahnya gini fakir itu fanatik abun fakir. Kita misalnya orang pengarang kok belajar menijat dan harus langsung kitab siri abul ab apa? Bapak itu apa? Gak oleh abul abul. Ini rumah no awas rumah. Karena sekali keliru ya kayak rasa betul. Nah lucune nenggone hukum Islam. Iku paman iku kalah ambek akun saya. Jadi misalnya kalau gak ono itu masumah masuat itu kalah sama Hasan. Ningkap, nikah. Ning faraid ya sama. Faraid malah tuntas kabeh. Pokoke sekali ana ibnun amun khalun wis ilang kabeh maksud. Ini penting saya utarakan. Ana kanca murid ah. Nek tambah ilang. Mun ning rumah. Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang bahwa fanatik nasab bapak itu tradisi Arab itu keliru. Fikih kita juga seperti itu. Fikih kita seperti itu. Nah, wong Jawa itu fikih itu fikih nyakang ning bab nikah anut fikih resmi. Tapi wong Jawa itu paling kacau ning bab nasab derajat. Dipek menangi dhewe. Dipek menangi dhewe. Di misalnya kok Tuhan kok dadi mantune kiai, iku bapake wis mati. Mergo kok ngistilahno anake iku putu kiai ne iku kok beda. Terus mati mbah-mbah. Mana nggak wong awam dadi mantune kiai mesti takabur. Mergo mbah di pateni dhewe. Dilang. Dilang. Mergo wong nyeluk anake Gus eling bae, gak eling eling mbah kok ibuke ora eling. Bapak. Bapake mati. Sampai bayar wani nilih gimana mereka. Jadi ini penting kurang. Jadi wong Jawa yo ana sombong dipek menang itu. Di pejabat juga gitu. Pejabat dijur Mas. Wong roh gak misale bae Puan kok Pak Taufik ya Mas. Wis ra urusan, tetep isle putu Pak Karno. Pak Karno. Ya toh. Ada salah muni pek mantu kiai. Semua nak udah bilang misalnya. Itu mesti mantu nih kiai. Mantu nih kiai ini terus ya sanak putune ya istilah inti sampai neng. Mati ya, bapak eh mati, bapak mati. Serak cuma mati kau. Nah padahal cara hukum Islam bapak itu penting, mbah kok bapak itu penting. Malam mbok neng lah itu gak ganggu neng kok. Ali nikah. 300 kulo yang tadi ki Ali Ali Aki Ipar kulo ora kanggo ning bab apa? Waliun nikah. Mergo dulure ibu. Dal bojo kulo anak iki ibu tuh ya. Iku wae ora iso dadi wae. Mulane apik Gus entuk ning ben gak ono sing mati. Kenapa ngene? Mulane wong biasa dadi mantune kiai kadang ora kuat suwi. Mergo sing sombong ora kiai ne, Mas. Mana sing wong biasa iki? Mergo sing dipateni iku bapake. Baik. Itu pembunuh karakter cara. Ya itu tak usul lo ben ning RU apa? RU kenasapan apa? RU apa? Kenasapan. Lha iya toh, kaya misale anak itu tutup wong bilang ya anake Pak Harto, putu Pak Harto. Putu Pak Harto. Sebenarnya anake Mbak Yeni ya putu. Mbak Syekh, putu Gusti. Oh ngono kan. Di eling-eling hae. Jadi ngene bingung. Ora pek mantu wong biasa sawane kok sombong. Sawane ben tawa nduk mek mantu wong biasa, tapi kok iki dadi wong sombong-sombong iki wong pembunuh. Bapak. Bapak itu sabar. Padahal iku sing ning silsilah waline kah ijen. Misale Munib dadi mantune kiai, mestine kiai sarap mek mantu Munib misale. Munib dipe mantu kiai kan putrine kan binti Munib. Nah, Munib mati waline kan. Bapaknya Munib. Misale gak di dulur kandung cah wedok iki, malah dulure Munib sing iso dadi wali. Padahal cah iki mesti isin kan seneng wali kok dulure ibuke. Tapi kan gak iso dadi wali. Dadi wali itu dulure. Dadi golekno brewok-brewok yang lain. Biasanya wong brewok dulure kan brewok. Jadi lali Mas malah dolane rawani ya, umure rawani. Wong biasa dari mantu ni kiai hilang masuk. Ayo jajal lagi top sebuah ya cek anak elanang cek wedok mesti inti sampai neng bayi sing keren mesti ngapa? Sing keren. Ibu rakyat itu anak pejabat. Iya toh, kaya anak-anak Mbak Puan ya guru ya Pak Karno, anak putune Mbak Tutut ya guru ya Pak Terus. Wong ra rong sis. Wah, to ae nyakang nih, mari kiye debutan nih anak. Lah ya kudu dadi perdebatan ulama. Lalu juriya itu apa? Jare Imam Suyuti, tasmalu atau tatanawalu awladal binti. Mulane cara bangun Imam Suyuti ono jawanine. Dadi Imam Suyuti gak masalah gak guna nasab. Betul. Jadi gak guna nasab. Lah iya Mas, nasab itu wis pancen masyaallah. Nasab itu dominasi tenan. Kayak kula misalnya teng Narukan, karena Mbah Sidik itu besar, Mbah Durman besar kan. Kula teng Narukan nggo status putu Mbah Sidik. Basitik ya wong keren, Batu Roman yang wakaf masjid kan keren butuh Batu Roman. Kok misalnya Hasan ning Sidiki ya cuma butuh Sidiki. Kok ning Tuban butuh Bandung Salim karena ya nak tepakan sing ngono, sing ora tepak. Kan mesti nyomot sing tepak. Tepak. Wong liyane ora tepak. Dan aku kan kanan kiri tepak ora pati. Ora pati kena kias kaya kula. Rondo sat maksudnya ora umum. Nasib apik kan ora umum ning Indonesia. Padahal kok ning Faroid utawa ning apa Mas? Wali nih kan, jadi nak munik mati, sudah diwali, bapak eh munik munik, sengis dipatah ini mau, seng, ya mati, hilang, jadi titi mantu nih, mantri kan, makanya ini kan masalah. Nah di Arab itu memang seperti itu betul, makanya banuna banu abnaina, wabanatuna banuna abna urijalil abaiti, jadi yang ngeri nak jorat Arab. Makanya terus kita tengah-tengah neng wali nikah ngikuti fikih resmi neng wali nikah tapi neng kultural boten. Maksudnya neng kultural ini misalnya kayak pulau ya semua wah neng kultural perasaan pulau misalnya be putri neng dia ya butuh bangun ambek neng dia ya butuh bangun pokoknya neng berboyo juga gitu peloso sendiri semuanya seperti itu pokoknya neng kultural angger putrane kiaimu sampai lewat putri itu yang istilahnya putu kiai paham ya, ini kultural tapi ini faroe tetap tidak bisa dipaksa ini faroe sampai ini nikah tidak bisa ya tetap tidak bisa misalnya putune kiai sampai putri kan tetap kalau ada masalah walinya ya abahnya atau tidure abahnya itu pokoknya yang terkait. Jika aku lah masalah kan gak iso kaya Ali jadi wali ini pihak atau kalah ambek Hasan, kalah ambek Mas Umam, Mas Suat, kalau urutannya sudah memenuhi semuanya kan urutan dari saya, gak pakai urutan dari istri. Okay. Tapi ini kultural Indonesia itu gagah tenan ini kultural. Yo gagah ini kultural wae. Naruhan butuh basitik, butuhan butuh bander, kok ini butuh kiri, butuh butuh kiri, ini langsung keluarga. Enak kultural lu menangan. Tiba menang. Untungnya aku ikhlas rano rasan. Kabeh kersane pangeran ribut. Tapi ini kan hukum harus kita utarakan. Nah problem hukum ini nanti itu pada level itu Mas, kerajaan. Kerajaan itu repot. Maroiti kerajaan itu repot. Mergo topko rungokno nggih Mansur. Topko itu repot. Misalnya gini ya. Warisan kerajaan ya, nak warisan dunia, misalnya aku mati, itu kan dulur-dulurku masuk Mama Suat, setelah masuk Mbah Hasan, nak cara warisan dunia. Paham ya? Jadi akun, akun mayit, itu masuk Mbah Ibnun. Tapi nak riasah nggih Mansur. Riasah kepemimpinan sangko mbah. Rungokno awas nggih nak wiro karo. Misalnya kerajaan Arab Saudi pertama itu kan bikinan Ali Saud. Sesuai sehingga menangi era modern kan Abdul Aziz sudah dimulai dari siapa? Abdul Aziz wafat, Raja Fahd. Fahd itu jenis tokoh anak. Apa Mas? Tokoh anak, kelas anak. Rukono ya, Pak? Fahd mati iku ora iso ning anake Fahd. Mergo anake Fahd binisbat ning Abdul Aziz Ibnu Bnin. Apa? Ibnu Bnin putu. Sementara angkatan Ibnu Ijek Ono yaitu Raja Abdullah apa? Akhirnya Fahad mati lengser Abdullah. Abdullah mati anaknya raiso dadi raja ke Mansur mergo anake Abdullah jenenge Ibnu Bnin. Lengsere ning adik. Adik ya mana? yaitu Raja Salman. Jadi tokoh anak itu dintek. Tokoh anak itu dintek. Senajan itu anaknya lanang. Apa? Anaknya lanang. Mereka waris itu pembah. Bagaimana? Ya rata angel. Nah, mulanya potensi konflik itu tinggi sekali karena sing anak ngerasa anak rojo, sing adik ngerasa turunan. Oh, komba. Apa? Komba. Sing kerajaan bagaimana? Nah, anak faraid dunia gak? Misalnya faraid dunia, misalnya di dunia kok Jogja? Janwekku. Ya weh, sing waris hasang. Selesai kan? Tapi nak riasa. Nah, pondok cek fanatik ngono iki sedo kiri. Sedo kiri ku mbok anake Kiai Induk, ora mesti dadi kiai. Karena kadang Kiai Induk itu adik. Tokoe adik kan luwih dekat. Ya iya to adik. Paham, dong to ini. Wes ora paham. Sini-sini. Nah, mulane iki rumakno, mulane kowe nak ora paham wis aku menisan goblok dadi wis ora malah ngomong. Mulane Bani Abbas itu tahu kuat. Ya mulane ana dinasti napa? Abbasiyah. Mergo Rasulullah itu nasabe kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Zaman Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la sing cek sugeng Abbas. Berarti Abbas iku am. Sayyidina Ali iku ibnu am. Mereka Sayyidina Ali yang ngalah ke Sayyid Abbas. Mereka Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Awas lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terana Abbas bin Abdul Muthalib. Langsung aman. Ya, lain itu persoalan dinasti Abbas ya. Mereka Abbas itu akrabu idlaan li Rasulullah. Tapi itu kan dari sisi Abbas. Masalahnya si Dinali di Fatimah langsung di Rasulullah. Nah, itu akhirnya ada masalah. Lebih nadim dari Syed Abbas, ada yang nadim dari Syed Dinali. Tapi yang di sini Syed Dinali, orang berdasar Syed Dinali, itu berdasar Syed Abbas. Ya mereka pantas direbut, derajat Nabi itu keren. Nah, anak bapak itu serah keren, jadi orang serah keren itu syukur. Mereka nilai perebutannya itu minim. Wari pondok raduwe warisane pacul kok. Gek. Sawah mok lurung kok. Mulane wong cilik ora usah ngomentari pondok gedhe tinggal mati abai geger ya pantes geger le dul. Wong pondoke gedhe derajate. Gedhe. Sing lucu nek kowe wis melarat geger. Ya warisan mok pedhos kuru mek pitik. Sawah mok sak lurung kok. Anak santri ini sewu pengaruhnya gede ya pantas sih. Ini kesunatan kira aku. Mesti bingung cilik orang nyala orang gede itu orang rasanya. Jadi orang gede. Malah ketika Jogja dulu, Jogja itu warisnya ke anak apa ke adik. Pernah ada lama diskusi, aku bilang gitu. Saya tidak dalam konteks berpikir Jogja atau Solo atau mana saja. Kita berpikir dalam konteks hukum Islam. Ya, atau hukum waris. Kalau kamu tanya hukum Islam, tapi ya ada harus terkait Jogja atau Solo atau Indonesia, ya sudah pakai hukum baru. Tapi kan mereka pasti tidak mau. Kultural juga mau, para juga mau. Ya maksudnya saya Indonesia. Kalau gue jajal ya misalnya. Ayo saya jajal. Misalnya anak ego safis, kok mbah kau wedok di warisan. Seneng aku status, aku mbahmu. Tapi ini bab dunia kiai, aku nasab gue. Mbahmu sapal Quran. Jadi uang Jawa itu uang paling nakalan. Yo ngambil sana, ngambil sini. Jadi misalnya nih dunia kiai, biasanya kan kiai di sana dulu juga. Neng bab nak ketemu kiai nganggo nasab bahasa kiai. Tapi nangko tegale uang bawa sini. Awan ini tegale uang. Iku nganggo status. Iku yo mbahmu jadi. Iya kok kanan kiri tuh. Jadi uang Jawa itu dono kabeh lah. Pokoknya kanan kiri entuk. Ah jajal gue saya kau. Ayo, rayen iki sing aku takok karo item tok ndi ya ben takok. Krungu kabar nak mbah kok bapak senajan ora nasab. Ninggal Tegal Lombok, anakmu muni putu. Tapi kok ning bab derajat dunia kiai Nganggo nasab sing kiai. Lah itu gak fair. Adat Jawa itu memang gak fair. Jupuk sing sing gede pokoke sing gede sing untungno cek gede dunia kiai cek donya ya. Sing untungno. Sing mateni. Lah saiki pertanyaane dari Imam Suyuti. Isa iku ora duwe bapak. Isa iku gelem ra gelem bin Maria. Ternyata Isa iku ijek keceluk putu Nabi Ibrahim padahal liwat jalur. Itu, nanti pikiran Imam Suyuti yufidu anda zuriyah tatanawalu awladal gitu. Ya sawae toro, tapi asal kultural ya. Jadi misalnya kaya aku perasaanku ning dia iku putrine ya atau putra-putrane ya putu Mbah Mun. Tapi tetep ra iso ning bab wali. Waline kan. Jadi kapan ini lho Mas Mbah Mun masih kondang kaya apa ra iso maleni putri sing sangka putri. Kayak bapak lah, kayak abe bujukul, abe bujukul meskipun dia top lah, tetap raiso maleni pihak. Faham ya? Faham ya? Lepodo Mbah Muno raiso maleni putri ne songkok putri neng bab faroet apa walione karismi. Tapi neng kultural wong sepakat ikut putune. Si Imam Suyuti ke setengah tengah. Lain Imam Suyuti ini, dia dari Imam Suyuti. Anda zuriyah, tatana lalu Allah dan Allah. Kena arah alim kaya aku, mau cek mesti biasa wae. Mesti biasa ya orang rasa nih, Mbak Jendra. Ya orang rasa. Kalau aku bangun goblok, aku iri. Maksudnya kok penak. Cara kowe ahli faraid atau ahli idlak nasab ning wali nikah kan ganjil tenan lho. Kok iso ora dal binti diarani wali, wong kok ora iso dadi wali. Tapi kira ora grojal to maca kitab ini. Kowe ra dadi wong goblok wis barokah. Barokah kok wong goblok. Urip kok penak era kan. Faham Mas, dadi kaya aku wis ndak alami lah ndak alami. Tasbihah iku dembah kandung kok ujuku jenenge Mbah Hafid, Hafid Abbas. Iku tetep resi dadi wali. Kok ketika aku mati waline iku Abdul Az, berarti Mbah Nur Salim. Mbah Nur Salim lawan iku pindahe ning akun Sakif. Hasan. Hasan rawon ning Akhul Ab. Ya seputar-seputar ya semua mil saya masuk Ab masuk Ma. Dadi mijiatul umur ra kanggo kabeh ning bab waline. Wah, ya, kak kanggo kabeh ora kok Pak. Tapi untungnya ini bab kultural kan gue, untung ya, untung tenan mas nasib keluarga kita. Jadi cara jualan itu kiri butuh kiri, cek gagal tenan. Ya saya kis tengah-tengah gue nih, neng kultural di lebok no, neng awalia utazwid orang, paham ya, dong ya, nggak pinter no. Jadi gue, lah anak gue gak neng kultural bab perebutan warisan berbu, derajat cukup. Cengkiya. Anong Jawa ora barokah, ono sombong. Wong Jawa kawane sopan, mesti ayu nyucuk. Nek semantune kiai dipateni bapak. Dadi istilahno anake putune sapa yo? Sing kiai. Putune sing kiai. Sinalika wene ilahi rojin. Dolan budak bodong. Iku mbok sewedi lho. Bae penilike wis isin perkarane ketok putune ora pati. Sing lah bapake lucune dukung. Allah dari mana? Dora kuat suwe jadi kiai perkara sombong ini. Ini tu diberikan. Mestinya rasa ngono. Kok ceritanya baper tu senang. Ono wong alit. Misalnya jenis soleh. Banyak cerita yang disarang jenis soleh. Bukan jeneng fiktif, bukan tenang. Bukan ceritanya jenis soleh. Gua alim alama di pondok ibu. Santri Maduro itu kultus. Nak kiai ini wali mengono punya bapa. Bapa itu dan nili isoleh. Sholat itu bener, apa itu bener? Cek ditakwil khilaf, barang Madura ditakwil khilaf. Suatu saat rakan yang ditakwil, mereka muhyo pikir musholat. Lagi ditakwil, ini masuk khilaf. Padahal pikirannya nak bapaknya alim, berarti baik. Bapaknya alim. Itu bapak Yuswanya. Tidak tahu, tidak kuat, tak kok. Pak Yai, saya ini mau tanya, apa? Anda sealim itu kok bapaknya gini-gini? Tapi bapak, anaknya pintar sih. Orang, oh, bapak itu kok alim. Mergo di keputusan terpenting dalam hidupnya ya aku di pondok nang lali dadi sing bodho iku Mbah. Bae ku gak mutusno anake mondok, lane nguyoh pinggir musala. Tapi bapake senajan nguyoh pinggir musala punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaiku anake dipondokno kasil nasionalis. Ora dong, bapakku tetap alim. Mau pire mondokno aku, bodoh iku mbakku. Jadi kiai iki akhire ya dosa separo. Dosa separo iku mbela bapake tapi kadili. Ya kan bela bapake terjarane alim senatung yo pikir. Ditakwil ora kena. Khilafe sentak maksud ora takwil. Jadi ruangno ya, jadi mulanya kita tetap mengikuti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Pokoknya nak wali ya abun, fa'abuhu, abun apa? Syafi'i, terus abun abun. Pokoknya saat terus ya, sesuai urutan dalam mazhab Syafi'i. Buat detailnya dia, pokoknya itu didelok menaik kitab-kitab. Tapi ini bab kultural, kita mengikuti tafsir Jalal ya. Apa ini bab apa? Kultural, nak apa? An-Nadzuriyah, Tatanawalu, Awladil Binti. Jadi cara kultural, anakku ya oleh kecelok putus kiri misalnya, ya oleh wae tapi mau secara kultural, karena secara nasab jelas gak mungkin, gak mungkinnya tadi misalnya aku mati wali ini Neng Hasan, gak bisa misalnya Abah Widya Sugeng lah gak bisa jadi wali, jelas ya, jadi ini setengah kira tau gajul tuh mau jadi kitab jelas ya biasa sopo itu. Nah mulanya aku ya ojo terlalu orang ngerti mulanya kena apa sedurungnya Sayyidina Ali mimpin itu malah disit dinasti apa? Abbasiyah. Kok Abbasiku Am Sayyidina Ali Ibnul Am kok Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah sementara Abbas langsung bin Abdul Muttalib. Jadi pertarungannya itu Am Musa Ibnul untuk akrob nasab nah nganggo Sayyidina Ali ini loh ya yeah. Tapi masalahnya kan ya wong akeh itu dulu Sayyidina Ali dulu Sayyidina Ali mau kayak munib wong undang Gus ojo dulu munib bapak itu mantune kiai akhirnya itu undang Gus tapi raine gak Gus blas. Tapi akeh ning Indonesia itu raine rara itu undang Gus oh ternyata mantu iya iya iya ojo dulu bapak aja iki itu loh bujune kira-kira ngono Pak Wile maksudnya ini. Ora ra iku sing dipaksa ora iso ya Mas. Mas wis duanten resik wis tetep ngene kuwi butuh pas. Ora pas dadi pas-pasno. Ya ben kira dadi yo. Iku mau cerita, cerita sampe dunia iso. Lah anak duriyah iku napa? Duriyah itu seperti ya dadi sing penting ya nek wong anut ora ya dadi apa? Neng bab aulia utaswid kalau bahasa apa? Bab Aulia. Ikuti aja yang dimungkin saja. Supaya abun, fa'aburu, semua abun sakit sak terusnya. Tapi ini bab kultural. Tetap anut. Nah apa ini? Antaduria, tatanan awalu, aula dan binti. Ya iya lah mas. Misalnya kayak Tuan binti Taufik ya mas. Misalnya ada masalah dengan walinya kan Pak Karno, kalaupun Sugeng kan tetap gak iso jadi wali meskipun seterkenal Pak Karno. Tetapi jadi wali ya keluarganya Pak Oke, misalnya jadi gak apa ya, gak ngefek apa seperti misalnya putri ini Mbak Yeni kan tetap apapun terkenalnya Gus Dur kan gak bisa jadi wali nikahnya putrinya Mbak Yeni, tetap ngangge nama garwane. Paham ya? Gitu. Tapi secara putu kan keren putu Gus Dur. Nah ya ini setengah-tengah, hukumnya setengah-tengah, ada kultural, ada formal. Aku yakin, pas ngaji aku orang mikir. Ngesi yakin, aku yakin. Belas kan? Nah ya, alhamdulillah, ada yang syukur. Jadi hati kak sumpah kok. Aku tak terlalu ngarep ya. Ngarep malah lucu nih mas, nak bayi terkenal itu malah gak nunggu nasab bapak. Bapak itu penculot ya, ngarep. Jadi Ibnu Malik itu di bapak. Ini jenis Pola Muhammadun wa Ibnu Malik. Itu aslinya jenis Muhammad bin Abdullah bin Ibnu Malik. Tapi terkenal banget. Akhirnya betul ya. Ibnu Malik itu jenisnya bayi. Ahmad bin Hanbal, Hanbal itu bayi. Orang bayi Sebenarnya Jawa ya, tapi debah terkenal, terus anak era terkenal, butuh langsung alus balik. Itu loh. Ini butuh bangun, butuh bawa juga. Tapi nak sing abe terkenal, yang gue abe. Semua orang butuh loto. Tapi kok suen nih. Ini sa Indonesia kembar. Sa Indonesia, ini serah jantian. Oh iya. Sale, yo keren kan, langsung baik kan. Baik, berarti agak ah, semenculot-menculot. Nah, itu menculot-menculot kan bodoh, jadi malah enak. Jadi, itu anak kaji Nabi. Kaji Nabi nanti menculot, tapi memang faktornya enggak menangi jijian Nabi. Kita rumah, awas ya, enggak salah. Kaji Nabi nanti menculot, mas. Tapi memang beliau enggak menangi jijian Abahnya kan. Ketika beliau 2 bulan di kandungan kan Abah Kabundel. Yang mendidik beliau seperti itu memang semuanya Abdul Muthalib. Makanya beliau itu yang menamakan dirinya, yang wali mahkitannya semuanya. Kan ada yang wakila maktunan biyakininya kan wakila kotanahu sejujuh bergasa bilayah. Makanya Nabi nanti ngendikan ana Nabi yun lagadid. Ayo balik ini. Ana Nabi yun lagadid ana Ibnu Abdul Muthalib. Jadi anak Nabi yun lagadid ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku orang ngarah bodoh ini. Jelok aku itu anak Esopo. Anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh Quraisy yang terkenal gak tahu badannya. Apapun daruratnya gak tahu badannya. Gak ada orang sekomitmen Abdul Muthalib. Lalu dawuh Nabi, anak Nabi Yunakadid, aku pun Nabi Rang Arab Bodun. Kena Arab percaya, dulu Mbah Kuso. Aku anak Abdul Muthalib. Jadi orang ini anak Ibn Abdillah, tapi anak Ibn Abdul Muthalib. Nah, jadi orang-orang kok orang ganggu bapak, ya orang sana deh. Bukan Nabi tahu. Jadi kita warai ngaji yo. Jadi nak bapak merah terkenal, kita menculat ini bang. Jebule lebih goblok. Nah lebih goblok menculat nari bang. Nak ora kabeh bani Adam. Jelas top. Uwes jelas top nabi. Yo, jadi nak bapak merah kena jidol bangmu. Merah kena jidol. Buyut merah kena jidol kabeh langsung bani Adam. Uwes jelas keren. Lah pangeran wis pirsa nek ora keren nek dudu ya bali ada itu wat bapak tidur ora kena mbah ora kena wujud ora kena kabeh kan ya bener kok silsilah iki pokoke kula kepengin semua yang mencintai saya pokoke nak ning bab wali neka bab aulia utasib ning kitab-kitab mu'in wa tapi ning bab kultural gawe bangun ojo cuman anut adat Arab itu adat Arab itu Banuhuna abna urijalil abaiti dati mbah itu orang anggap putuh ini. Jadi orang adat Arab, anak ibu saya rasa anggap putuh itu. Pertaranya kok gak guna sab bapaknya. Terus bapaknya kan orang Arab doa itu. Paham apa? Dari orang Arab, Banuhuna abna urijalil abaiti. Kok anak-anak songkok anak wedokku itu semua mongli. Itu adat Arab. Itu bangun Pak Seneng Pol, gak adat Arab yang bapak itu. Mereka bukti ini Rasulullah nak manggil Hasan Husain itu Yabni, ya kok? Yabni anak. Iku nunjukkan anak Nabi itu tentang adat Arab. Semua ngerau oleh intisab sampai anak kok. Dan Nabi malah ngetoknya anak Nabi Hasan Husain itu. Jadi orang-orang yang riwayat Nabi manggil putur. Aku abdu riwayat nak nimbali itu. Yabni. Jadi ini setengah-tengah ya. Jadi aku yang ngaji ya kok. Apa? Awliya Fitazilid. Sing resmi no, sing resmi tapi yang ngaji apa? Kultura. Atau misal tak dinasab, jadi malah aman. Tengguyoh ni masalah. Wasik wakof. Fa'iyak fur biha ha'ula. Fa'iyak fur mongko lamun dadi kafir ngakiri biha kelawan ikilah nubuah. Biha di salah satu tegese kelan ikilah barang telur pada apa kitab hukum nubuwah. Sopo haula penduduk Mekah. Kowe aja rujukno mengkono-mengkono mengkono-mengkono lewat tok ngarep. Padahal ngarep apa bakatane para nabi. Terang, mulane tak arani wakaf iki. Kudu mbok wakafno. Mungkin arep wakafno ngene Mas, kowe ngrujukno fa yakfur mongko lamun dadi ngafiri biha ing hadis salasa. Sopo ha ulak mengkono-mengkono itu rujuknya yang poro nabi. Namanya tak kon wako. Itu raro karpe. Jadi sopo ha ulak penduduk Mekah. Jadi rasa rujuk yang mengkono-mengkono. Itu nak mengkono-mengkono. Ambiya. Ya, jadi kudu mandek tuh. Apa? Ahli Mekah. Jadi fayak pun mengkolamun ngafiri dia dia di salah sosopo haula mengkono penduduk Mekah. Nah, waktu itu urun ahli Mekah. Jadi ini ya khawatir. Iki culun-culun nak rata ke idome. Ya culun-culun nak rata ke idome mesti kucuk nol. Neng ambia berarti terjemahan ini. Para nabi itu orang yang tak kasih kitab hukum dan nubuah. Dan jika para nabi itu kafir, prono kan? Nah, iya kalau gak dikasih penjelasan kan, jika para nabi, ya para nabi adalah orang yang tak kasih kitab hukum dan nabi. Ya. Jika para nabi itu kafir, kafir. Wah perkorok, gue sih kafir halus sama. Tapi itu kayak apa? Para nabi adalah orang yang tak kasih kitab hukum dan jika para nabi itu sudah taruhan benarnya karena tak kasih kitab dan hukum dan nubuah, kok kafir Mekah tetap kafir kebangetan. Itu nak terjemah, itu muter-muter. Ya, para nabi itu jelas benarnya karena tak kasih kitab, hukum dan nubuah. Jika sudah taruhan benarnya, kok tetap kafir Mekah? Mengkafiri. Jadi nak mana nih menurut anak itu jatuh. Tapi kebuletan, tapi jatuh menurut itu kebuletan. Kebuletan. Pengajian ibadah. Bila wajah kiai, sudah teratur nyangon kiai. Yang penting yang terakhir. Maklaran kabar. Fayak pur mengkolamon ngakiri dia kalau nasa sopoh lah berduduk. Mekah. Mekah. Cuma nani mengkono-mengkono, nak mengkono-mengkono balik neng. Ambil. Eh ahli Mekah tak tersebut juga. Mekah fakat wakal namo ke teman-teman harus masrano kita. Insun dia kelawan ikilah. Hadi salasah eh arfutna. Tegesewis gawe serap insun lah hadi hadi salasah kau maning kau. Lai sukang orang lo sopok kau dia dia di salasah jika kirim lan kakit-kakit. Dumte kau al-bajirun biroprom bajir wa ansor lan biroprom. Artinya gini, jika penduduk Mekah tidak menerima kitab, hukum, nubuat, maka saya juga menyiapkan kaum yang mau menerima. Yaitu orang muhajirin dan ansor. Jadi kemana pangeran dengan sifat takaburnya. Karena takabur bagi Allah baik, perlu diingat ya, sifat takabur bagi Allah itu baik. Dari pangeran, wes penduduk Mekah raiman Allah, senggelem iman lucik pirang-pirang. Soto hapas ngamu es, desa itu kurang udah ngaku lah, nyawa di masjid, desa liane sih. Oke, pas mutung sih mendingan. Nah itu, tapi bareng balik nih, ulah ika balik ini ambia, ulah ini agomir, ulah ika ini balik ini ambia, ambia. Ulah ika udah mengkono-kono para ambia, nah ini balik nih neng, berarti mau dekat neng fa'iyak pur, wah. Mana ngaji dek guru wes, mulai mantap alam apila deh, kau saya ruh, tambah guru nih deh, lain wes setan deh wes, jadi wes, yang orang tahu ngaji orang sih rekor, nah yang akhirnya orang baru bang, mengguru akhir kemil kuliah itu bintu, mana orang tahu beban, orang karuan raiso beban, beban tahu sing level, orang karuan apa? Raiso, ulangi alif bata, ulang sih apa? Untuk ucap bata-bata juga apa? Nah, seorang ibu Sri Bali maksud masyur. Nah, ono uang ratau ngaji kok fatwa. Kon ngejamin fatwa mah. Tak kata membelah mata. Masyur Bali maksud baru jadi jargonnya. Nah, ono uang ratau ngaji kok fatwa. Hukum ini kon mulang itu. Kon ngaji nih turutan. Mata. Lem surat An-Nur au mamal katemu paham bu rabu apal bu. Nah itu kan dalam kengeja. Ekstrim itu. Marah lah. Belum berat ekstrim itu. Apa itu lagi? Saya mulai ragu. Nah aku tetap pengalusan. Pengalusan lebih mulai kasar cerminan dulu nih. Orang yang mata koma. Iki wis rada Cina ning kene iku rada Cina. Wis nemen wae. Wis liar ta iki wis rada wae. Ya dadi ngaji. Mergo kaya ngene iki Mas, mau ula ika iku bali ning ambiya. Padahal hak ula. Ana misale nuruti domir misale jenenge domir bali ning mutaqaddim. Mutakot timbahmu Pak ya purdia ulang mutakot timbah orang. Iya. Iya. Sembrono. Mulan bener bakare domer balik ning domer ora sambut takut dem takut timan kok domer balik ning domer. Nah balik ning takut dem kan hak ulah balik ning ndi? Ambiya. Ambiya berarti nabi itu adalah mereka yang tak kasih kitab hukum dan kenabian. Jika para nabi kafir maka yo kacau. Nak nabine kafir pun asing. Mulane penting ngaji ku penting. Kita kudu di keyakinan kabeh nabi ku maksum. Dadi ora kebayang menjadi kafir. Kalau yang potensi kafir ya umatnya nabi. Yaiku penduduk Mekah. Terus ulai ka tapi balik neneng. Ambiya. Ambiya. Musonab yo kober. Mulane ning sawi ulai ka il ambiya. Engko nak gak didomir gak diketokno mesti dosa lafam. Dadi buwalen ini Mas. Ulai ka utawa mengkono para ambiya iku aladina wong akeh hada kang ngeki petunjuk hum ulaika sapa Allah fabi huda mongko sebab kelawan untuk petunjuke ambiya etoriki mbekse dalane ambiya ngatapi disangi tauhid wa sabr lan sabar iktadi anu tasira biha isakti kelan hak sakta waqfan ing dalam tingkah waqaf wa waslan ing dalam tingkah wasal kira iki to iktadi pisan tapi yo ana kira iki to wong mosok hak sakta waqfan apa wa waslan normale apa sakta iku pas apa wakaf, nah wasal kan kudune dibu mulane wa fi qiraatin bi khatfiha wasla normale hamba wasal kan apa nah wasal dibu dibuang berarti fa bi huda humuk tadi kul bi huda humuk tadi kul langsung kul ngucap sira li ahli Makkah ta maring penduduk Mekah la asalukum ali ajr la asarola jalu ingsun alaihi alal Quran mesti alal Quran ing atase mulang Quran aku ora jalu ajron ing opah apa wae. Tidak ada wani mulang Qur'an ini wani raja lo upah. Jadi raja upah umrah, raja upah apa-apa, kalau ngaji ya ngaji. Kalau ngaji jenengan, serah seneng soan, serah seneng berhormati, karep-karepmu. Kalau ngaji, juga dari dari pemerintah. Aman, apa? Aman. Gue sebenarnya entek. Gue mulyakno ke diramu, ya gue mulyakno wong. Mulyakno jatah mulyakno aku, pek dewe wae. Gue itu dewe orang mulya, pek-pek. Gue mulya pas-pasan, kok kena aku, maaf. Pak, gue ngangkat awak mau bodi ni, Pak. Ayo, aku tak mulia no dia, berarti jatah mulia. Hebat diri. Mau nabi kape nak mulang Quran ni lah. Lah salur raja lingsun pemeng surah kape alin ada si Quran. Don mengupah itu imbalan. Tu tu ni hikam paring surah kape ini. In dua. Orang nanti Quran ayat malur anu tidak sih orang nanti Quran itu adalah zikra kecuali dari nasihat itu tuh dari sih dari nasihat di alam ini betul sa alam kan. Mengani kalau celing kewi bahmun kena opo akeh wong alimu tiga orang Arab guiling gilingan nak Quran itu adalah zikra lil alamin. Andikan yang alim hanya orang Arab kan layak kan mereka punya zakir punya mudzakir berko orang apa Arab. Tapi Imam Ghazali itu orang tos itu ajam. Imam Sibawi orang Persi, Persi itu ajam. Saya Nawawi itu orang Banten juga. Ajam. Karena Quran dari awal lil alamin, apa? Jadi ngiling-ngilingan Quran milik seluruh dunia mesti ana wong ajam sing alim Allah. Soal ora milih kuwe urusane pangeran, tapi sakjane iku ana jatah. Ana kuota, apa? Ana kuota. Jadi mesti Allah gawe wong ajam sing alim. Kau guling-gulingan nak lil alamin. Cuma aku kota ini sopo yo. Oleh daftar ya Pak. Itu nayo Imam Sibawi pun Persi. Imam Ghazali wong tos itu ya Persi. Imam Ghazali malah wong Uzbek, wong Rusia. Alim ini mana saja. Jadi soalnya wong alim itu jauh negoro ni soal. Alim pidato. Pokoknya lil alamin apa? Lil alamin. Bahwa ilmu ini tak bagi dawit pengeran sa'alam. Sa'alam. Sa'alam. Mereka nak sing alim ngomong sa'tok, kesannya Quran itu mau milik? Arasnya. Karena orang tiga yang alim. Enggak, saya ini yang pengarang sara muslim itu yang asli. Orang itu urut. Sakit nyari muslim. Iya, era yang modern. Masjid yang sani. Di Sudan itu masih banyak orang alim. Asli. Di Isbat masih banyak. Saya kemarin di Malaysia ketemu beberapa muslim itu orang Isbat. Mukhori yang susah, Uzbek ini malah ini sukses. Mak Mukhori yang Uzbek samarkan sebelah itu golongan Sunan Bonar, Sunan Ampel, Moro Kondi, yang Tasken mungkin. Uzbek. Wes Wong Uzbek Moro Tuban, gue tak tahu. Ujutnya ya jadi api. Wah, kayak Wong Alim itu nanti Sunan Bonar. Wong Pulau nak ambil silsilah keluarga Lasem itu Sunan. tapi sedikitnya yang langsung mas maksudnya itu rasa tersinggung kalau didikannya masih mas Tuban Baroka jadi orang Tuban itu kota wali di situ menjadi kota ini sudah di bawah akarun akarohu itu lebih kalau aku kota wali dia jalan kota tua ya itu kompetisi karena kombinasi wali ini tetap wali sejauh macam-macam ya ya semoga ada di final pengenang pola itu amalan solehah wa akarohu saya ini rambut bersama. Jadi orang-orang wong alim kecuali porsi sebagian kuotanya itu diberikan orang Aceh. Wiling-wilingan nak Quran itu. Sama delok oleh Mbah Mahfud Termas. Itu pulau delok teng silsilah Mbah Mahfud. Buku resmi keluarga Termas itu berani saya lima. Mulane cek gemudang Raden Mahfud. Tapi alimnya sampai seperti ini. Nang Mekah itu ada wong alim. Kiriman berani saya. Sangat sangat Indonesia. Dorong itu sangat nusantara, itu sangat Indonesia, sangat Indonesia. Jadi orang Jawa ya sangat Jawa nih. Jawa, yang Jawa apa berbelas itu? Jadi ulama sing kau Sumatera, kau Banjar ya Al-Jawi. Orang Jawa ya orang Gasapu. Jadi orang Arab nih, saya saudara nih orang Wetan. Sekarang kau Malaysia ya Al-Jawi, kau Sumatera ya Al-Jawi. Jadi saat orang Kalimantan ya orang Sumatera. Gasal Al-Jawi saya kira cok era modern rada jadi ya dibenak no. Jadi misalnya saya Yasin bin Isa ya Al-Badrani mulai diluruskan bisa orang kuable Al-Jawi itu menang tawak orang alim itu tawak orang jadi orang Sunda saya Nawawi tak tulis Al-Banten tapi kadang orang terkenal jadi saya Nawawi padahal orang Banten orang orang kayaknya maksudnya orang Banten. Tapi harus terkenal ya. Bisa orang Sunda salah setara itu As-Sundawi. Orang Sunda kalah setara ya. Tapi memang ngaji-ngajinya ya sebagian ulama guru-guru ini muncul. Itu orang ulama kecuali intisab itu Sunan Dun. Jadi bisa yang paling nanti ngaji itu Sunan Yunus. Ya tapi sudah generasi dari situ. Jadi orang alim itu rata-rata nak sejarah Jawa, nak turunan Sunan Dunah, ya turunannya Sunan Kudus, Sunan Duriae, itu alim-alim. Tapi harus kai do. Lagi pun aja nak kuota ni, apa bil alam itu. Nak kuota ni, ni daftar itu nak kemungkinan. Saya jaluk kuota alim contoh non apa? Non Arab ada di Aceh. Ikan Uzbek itu dua Imam Bukhari, Persia dua Imam Sibawai. Terus Afghanistan kuasa. Ada lah, Jawa ya kuasa. Jawa yang di Mekah itu berapa juta? Saya syarat. Saya Nawawi Banten, saya Mahfud, saya Yasin bin Isa. Itu musnidul alam, tukang sanad sak dunia. Saya Yasin bin Isa. Jadi wong Yaman, wong Arab, ini sanad itu nganggo Alif bin Farid. Sekarang ini wong Padang. Lah, saya Yasin bin Isa Al-Fadhil ini murid yang Jogja, saya Nur Bagir Al-Jogja. Lalu kalau disini termasuk tertarik murid-murid Jogja itu mereka guru-gurunya itu loh, jadi duit guru itu loh. Ini di sini Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi menawa aku lagi cerita ini, sepanjang hidup saya baru cerita. Termasuk aku motivasi, aku mulai disini cross. Jogja itu tahu nomor hal ini, Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Tepat, makanya Jogja itu saya kira wong darani kota Muhammadiyah, kota modern, kota pendidikan. Tahu dia wong alim, gurunya saya Yasin bin Al-Fadhili mungkin. Tapi mereka nama Mekah. Berarti gue buatan hati di rumah tembarang ini harus buatan hati. Bayang menurut tau di rumah, tau gelok, nyeloro. Buatan, waktu itu mereka yang nah, ternyata silsilah keluarga Lasem, keluarga itu sih bodoh. Jadi bertolasem Demak karena uripe wali tangan ini Demak era putu kan berkonflik kan demoro Jogja yang Jepang yang dia nih pinggir. Lalu terus bagian Jurea tetap jadi wong alim golongan ini Diponegoro terus golongan ini Banu Iman macam-macam balik nih sebagian Lasem nih agak sambil buat sih. Jadi yo pingpong jadi bulan. Jadi sejarah. Jadi Ya wis iku, lha iku ana kuwatane. Mergo Quran iku dikro. Lillahi. Dadi mamun tetep wong non Arab iku ana jatah dadi alim Allah. Mbok nganti kapan jatah iki? Insyaallah rahmat Allah enggak terbatasi. Jadi ke tenang wae cek. Terbatas itu penerimaan. Jadi soal ingin putar, yang banyak sakilah tu. Di soal ibadah kaya, putar, bisa boleh, putar. Betul ke arah besar itu just enam lah. Itu. Itu zaman Nabi beliau ani walau ayah nak mulang uang masa ayah tu doa dan sahabat. Begitu tu, bro. Betul. Masa apa orang ngaji Nabi mau nebelas dino. Rata-rata ngaji Nabi mau nebelas dino. Kadang nggak jualan dari jilat pemurah jualan. Orang itu just itu. Jadi sampai just itu kita orang perkembangan. Wah. Repot ni rodo, rodo mata lah, ngaji ni rodo mata. Kalau wajah ni bersamaan PC, kalau wajah mohon zaman rumah nawe, asing hadir tafsir sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki persis yang sering ngomong. Kau rasa khawatir Islam orang asing urus, speedy way mesti orang asing. Kalau wajah. Balhum mustamiruna alal iman dia. Wal makna la tahzan ya Muhammad ala kufi ahli Makkah. Fa inna man kafara minhum wa baluhu ala nafsi wa amma ayatu wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi ayate Allah yaiku Quran. Kowe tenang ae Mas, tetep tak rumat sampai kiamat tetep ono wong sing paham Quran yo ngamalo Quran ila yaumil qiyamah. Jadi kuota iki jelas urung tertutup, yakin urung tertutup. Yo wa amma ayatu wa ayatu manane Quran faqad ja'ala laha ahlan. Allah akan selalu bikin ada yang ahli Quran. Wayak malu na ilah yaumil. Iya. Ya. Berarti aman. Kuota ini jelas aman. Lama batas. Mak jelas. Saya sudah gede no. Apa diganti jelas? Diganti kok malah kelangan. Melati. Ya ini kafir sawi ya. Jadi apa? Wa amma ayatwa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wayak malu na ilah yaumil. Iya. Jadi mulanya, cek itu goni wali wong tok-tok. Cek itu goni mobil Islam yo. Jalan. Goni maklar-maklar rojok hajina, maklar ziarah yo. Jalan. Maklar bidato yo. Sarwan kiai ini dora ideal itu tetap jalan. Gue agama yang ngurusi pengera. Orang muka lagi yakin. Agama itu pengera. Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Wa ma qadaru Allah haqqa qadri min durian. Atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Wa tilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna, tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing dukung ingsun. Wa tilka utitika mubtada'un mubtada' ini oleh Ngerob Namsuyuti wa yudalu lantin gai badal minggu sangi lafad tilka wa hujjatuna lafad hujjatuna alati kang ikhtaja kang gawe hujjah biya klan lati sopa Ibrahim Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillahi ing atase ijene Allah ketauhitane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdaniyatillah min orang no wamin. Betul. Ikhtajja biha ala wahdaniyatillahi ing atase ijene Allah. Wamin apa min? Min tok. Ngalano hujja min ufulil kawakibi saking ilange pira-pira perbintangan. Wa malan perkara badau kang sause iki. Dawi Imam Suyuti wal khabaru te khabar iku atena Ibrahim ala kom. Atayna iku paring ingsun ha ing puja Ibrahim wa Ibrahim. Arsatna tegese nuju ana ingsun ru ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa laha maring ilka. tak gawe hujatan ing siji argumentasi atau hujah ala kaumihi ngalahno katese kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti, tapi banyak ulama yang hujatuna itu jadikan khobar. Jadi dia gampang jadi khobar, jadi watilka uti mengkono-mengkono kisah-kisah tul mujadalah, apa, perdebatannya siapa? Ibrahim, iku hujatuna, iku minongko, hujah ingsun, maksudnya hujah yang diajarkan Allah, terus sifatnya hujah sing apa? Atainaha Ibrahim ala kaum. Tapi Imam Suyuti milah apa? Tilka ini mustada, hujatuna jadi apa? Badal, jadi watilka uti mengkono-mengkono sing wis kelipat hujatuna tegese hujah kita kan wa idal min udah dibadal terus lagi atena hani apa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca mboten seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti napa qadarul mufassir isharatan ila anal jar terus niku kan arabal mufassir ismal isyara mubtada wa hujjatuna badal min wa jumlatu atena khobar mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khobarun. Ini gampang nih napa? Tilka itu mutada, hujatun arwah kobar itu lebih apa ya, lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darojatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasa'u kang ngersano ingsun. Iku nak pakai kira'ah kita arwah narfa'u darojatin man nasa'. Tapi nak kira'ah yang lain normal lah. Jadi narfa'u ngangkat ingsun darojatin man ing piro-piro derajat iman nak sa'u kang ngarepno ingsun iman. Bil idhofati kelan idhofah. Dadi maksud iki melok partai no. Idhofah berarti narfa'u darajat iman apa? Narfa'u darajat iman nasa. Nah kira iki to apa? Narfa'u darajat iman nasa. Bil idhofati kelan idhofah wa tanwin la tanwin fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satun pangeran sira wa hakimun dat sing bijak fi sunnihi ing dalan tindak lampai Allah halimun dat sing bersa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lahu maring Ibrahim tak paringi Ishaq Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq, ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci min guma saking Ishaq lan Yaqub hadena nujuna ingsun. Mun titik. Wanu khanan ing noh hade nan unjuna ingsun mingkob bisang sedurunge Ibrahim kaum Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min duriyati hilan ingsun paring sang anak turune Nuh elukin tegese anak turune Nabi Nuh. Ya tapi iki jare Nabi jare Imam Suyuti, pokoke Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min duriyati iki rujuke ning Ibrahim kok sapa? Nuh sing rasa apa? Sing muni Nuh ora Imam Suyuti, ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni ndo iku Imam Suyuti ora pangeran dadi duriyati iso wae rujuke sinten Ibrahim iso wae rujuke wae ra kuwe lah kuwe ra di anak kuwe serepet iso rujuke.